Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas begitu besar karunia nikmat yang kita rasakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Di pagi yang berbahagia ini, sebagaimana yang kami sampaikan, kami akan menyelenggarakan sebuah kajian dan dialog yang penuh manfaat insyaallah taala dengan bahasan tema Islam dan Sains Modern. Saudaraku seiman, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan menghadirkan dua narasumber. Narasumber yang pertama, Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafirullahu Ta'ala. Beliau mahasiswa doktoral di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia. Dan beliau di antara asatidzah yang mengisi kajian rutin di Masjid Nabawi, Kota Madinah, Saudi Arabia. Dan narasumber yang kedua, yang telah hadir di studio kita, yakni Al-Akh Andi Octavian Latif MSc Hafirullahu Ta'ala. Insyaallah akan saya bacakan untuk lebih mengenal beliau sebagai narasumber kedua kita di pagi yang berbahagia ini. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhi? Alhamdulillah baik. Jazakallah khairan atas kunjungan di studio Roja yang banyak kekurangan dan sederhana ini. Masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga antum beserta keluarga. Barakallahu fiik. Saudaraku seiman seakidah, bagi Anda pemerhati dunia pendidikan Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan Allah kita ini, saudara kita yang mulia, karena beliau tahun 2006 pernah mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas di Olimpiade Fisika Internasional. Dan berikut kami bacakan sekelumit data beliau secara ringkas. Nama beliau Andi Octavian Latif, lahir di Pamekasan 3 Oktober 1988. Jenjang pendidikan beliau untuk SD sampai SMA di Pamekasan, Madura, kemudian melanjutkan program S1-nya di jurusan Fisika di Universitas Indonesia tahun 2010 dan melanjutkan untuk program masternya di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Dan saat ini beliau tercatat sebagai santri di Ma'had Ilmi Yogyakarta. Masya Allah, sangat menarik di tengah perjalanan menuntut ilmu fisika dalam hal ini. Kemudian beliau berubah setir mempelajari ilmu syar'i. Tentunya kita akan bisa mendapatkan faedah-faedah yang banyak dari tema yang akan kita angkat, yakni Islam dan Sains. Karena saudaraku seiman, Islam dan Sains adalah dua hal yang di sana ada, paling tidak ada dua syubhat. Ada mereka yang memandang Islam dan Al-Quran serta ajaran Islam secara umum sinis. Karena apa? Karena tidak bisa dibuktikan secara eksak. Tidak ada ilmu yang bisa membuktikan bagaimanakah keberadaan surga, neraka, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi yang lain, ada juga yang memandang sains sangat membahayakan, karena bagi mereka yang terlalu detail mempelajari sains, maka akan terjerumus ke dalam ateis atau tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah Islam dan sains ini didudukan secara benar dan profesional? Kita akan simak materi dan bahasan yang pertama oleh narasumber kita, yakni Al-Akh Andi Octavian Latif Hafizullahu Ta'ala. Dan di sesi yang berikutnya kita akan menghadirkan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizullah yang juga akan menjelaskan tema kita di pagi hingga menjelang siang hari nanti. Untuk yang pertama kami persilahkan untuk Al-Akh Andi Hafizullah. Jazakallahu khairan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah. Banyak kita temui di dunia modern ini bahwa banyak para ilmuwan atau sebagian besar dari kalangan ilmuwan di barat misalnya, kita bisa katakan seperti itu, mereka itu menganggap bahwa jalan kebenaran itu hanya bisa didapat dari jalan observasi dan eksperimen. Bahwa yang namanya kebenaran itu hanya bisa didapat kalau kita mengobservasi alam semesta, kemudian membuat eksperimen, kemudian membuat teori-teori sains. Sehingga mereka bersimpulan bahwa tidak ada jalan kebenaran yang didapat dari wahyu atau syariat. Masya Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang ini pendapat mereka seperti ini itu bisa jadi karena mereka itu hanya karena tidak mempelajari Islam, mereka tidak pernah mengenal Islam dari kecil sampai besar, tidak pernah mengenal Islam. Kemudian bisa juga disebabkan karena mereka merasa bahwa seperti yang dikatakan Akhfawas tadi, mereka merasa bahwa Islam ataupun agama-agama yang lain, terutama Islam, itu tidak bisa dibuktikan secara eksak, tidak bisa dibuktikan secara eksperimen. Seperti contohnya mereka mengatakan bahwa bagaimana saya bisa menguji bahwa malaikat itu ada dan sebagainya. Ini tentu syubhat yang sesungguhnya tidak perlu. Yang sesungguhnya jika kita mempelajari Islam dengan objektif, dengan komprehensif, kita menjamak semua informasi yang ada, kemudian baru kita mengambil kesimpulan, maka kita akan katakan bahwa masya Allah, supaya kita terhindar dari kontradiksi, supaya kita terhindar dari kesalahan, kita harus mengakui kebenaran Islam. Di samping juga kita juga mengakui bahwa kita bisa bereksperimen dengan alam semesta dan membuat teori-teori sains. Nah, di sini insya Allah kami akan berusaha membawakan beberapa bagaimana pola pandang mereka, bagaimana syubhat mereka yang salah itu, kemudian kami berusaha untuk membawakan beberapa penjelasan tentang syubhat-syubhat tersebut. Nah, yang pertama adalah mereka itu berpendapat bahwa Islam itu hanya dibangun berdasarkan pendapat, penafsiran, sedangkan sains itu dibangun berdasarkan fakta ilmiah, kemudian berdasarkan jalan yang sudah baku melalui metode-metode sains yang ilmiah dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita memperhatikan syubhat ini, tentu nanti insya Allah kita akan membicarakan panjang lebar dengan Ustadz Firan dan Dirja mengenai masalah bagaimana Islam itu, bagaimana klaim mereka bahwa Islam itu hanya dibangun dasar pendapat atau penafsiran. Tapi kami akan berusaha menjelaskan bagaimana sebenarnya sains itu pun, tidak semua sains itu dibangun berdasarkan fakta. Tidak semua sains dibangun berdasarkan metode ilmiah. Kenapa? Karena ada bagian sains yang hanya dibangun berdasarkan pendapat, spekulasi. Orang berspekulasi kemudian mengatakan ini, kalau misalnya kita berteori seperti ini, maka teorinya akan bagus, kita akan mendapatkan argumen yang bagus untuk menjelaskan masalah ini. Tapi ini hanya spekulasi, hanya pendapat. Tapi itu diakui di kalangan ilmuwan, sampai-sampai ada satu bidang di fisika, misalnya di fisika teori, kita menyebut satu bagian dari sains secara umum, itu yang isinya spekulasi semua. Belum ada pembuktian secara eksperimental di saat ini, di zaman ini. Nah, kalau kita ingin objektif ya, maka kita para ilmuwan, atau misalnya ada ilmuwan yang dari kalangan ilmuwan yang berada, yang mempunyai kesempatan untuk menonton acara ini, maka kita juga harus objektif bahwa ketika kita membangun sains itu tidak semuanya berdasarkan fakta. Contoh, ketika misalnya sains itu dibangun, apa yang pertama? Yang pertama kita harus mengkarakterisasi alam semesta. Kita harus melihat dulu alam semesta. Misalnya, kita mau membuat teori bagaimana caranya membersihkan abu vulkanik dari sebuah kota dengan mudah, misalnya. Ya kan, karena di Jogja kemarin baru ada musibah. Nah, jadi ketika misalnya kita ingin membuat sebuah teori bagaimana cara membuat sebuah kota bersih dari abu vulkanik dengan mudah dan dengan cepat, dengan efisien, maka kita harus mengkarakterisasi alam semesta. Kita harus melihat keadaan sekitar. Apa sih ini abu vulkanik? Dia materinya apa saja? Dia terbuat dari apa dan sebagainya, sehingga kalau kita tahu materinya, kalau kita tahu bahan dari abunya itu, apakah dia berbeda dengan abu biasa atau sama saja, maka kita bisa mencari cara membersihkan yang paling efisien, ya kan? Nah, kita melihat dulu alam sekitar. Kemudian setelah kita berhasil melihat alam sekitar yang ingin kita teliti, maka kita lanjut ke tahap membuat hipotesis. Maka kita hipotesiskan, kalau kita sudah tahu materi abu vulkanik, maka kita membuat hipotesis bahwa, oh ternyata kalau materialnya begini, bahan abunya seperti ini, maka kita bisa membuat, maka kita bisa membersihkan kota Jogja ini dengan metode seperti ini, misalnya dengan sebuah metode, misalnya membuang cairan kimia tertentu sehingga abu vulkaniknya bisa larut dengan mudah, atau misalnya bisa diangkut dengan mudah dan sebagainya. Nah, ini adalah hipotesis. Kemudian setelah orang membuat hipotesis, berdasarkan tentunya hipotesisnya tidak ngawur, maka orang melakukan eksperimen. Dia melakukan uji coba atas hipotesisnya itu. Maka dia menguji coba untuk areal ini, misalnya dengan abu vulkanik ketebalan sekian, dia mencoba mengetes teorinya tersebut. Kalau berhasil, maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bisa jadi ini merupakan menjadi sebuah teori, atau bisa jadi malah menjadi sebuah alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Nah, ini adalah tahapan-tahapan sains. Kalau kita tilik, semua sains itu berasal dari metode-metode ilmiah seperti ini. Nah, bagaimana penjelasan bahwa tidak semua sains itu dibangun berdasarkan fakta? Maka coba kita lihat. Ketika kita melihat alam sekitar, ketika kita mengkarakterisasi alam semesta, pengamatan kita tentu tidak sempurna. Ketika kita misalnya melihat bahan dari abu vulkanik, Maka kita meneliti pakai cara apapun, misalnya spektroskopi, ada sebuah istilah di fisika, ada spektroskopi, ada misalnya cara-cara lain, maka itu tidak serta-merta membuat kita mengetahui secara detail bahan abu vulkanik ini apa, ya kan? Kita tidak bisa melihat secara sempurna. Misalnya ketika kita misalnya melihat ke atas, ke langit, kemudian kita katakan bahwa ternyata kalau misalnya kita melihat langit dengan teleskop yang besar sekali, teleskop Hubble misalnya, kemudian kita melihat bahwa ternyata kok kalau kita arahkan ke arah sini, arah sana, tampaknya bintang-bintang dan galaksi-galaksi itu tampaknya tersusun secara seragam. Walaupun kita tahu bahwa antara matahari dengan bintang selanjutnya tentu ada ruang kosong kan, tapi kalau kita lihat secara skala yang besar, maka kita lihat tampaknya bintang-bintang itu tersusun secara seragam. Nah, kemudian kita membuat hipotesis langsung. Kita membuat hipotesis bahwa oh, ternyata saat seluruh langit ini bintang-bintangnya kalau kita lihat di kejauhan pakai teleskop yang besar ternyata tersusun secara seragam. Ini tentunya hipotesis yang kita buat dari mana? Dari penglihatan kita yang terbatas. Kita melihat bahwa kalau diarahkan ke sana bintang-bintangnya tersusunnya dengan bentuk seperti ini. Kita arahkan ke sana bintang-bintangnya tersusun terbentuk seperti ini. Nah, penglihatan kita terbatas, maka ketika kita melihat alam sekitar itu juga terbatas. Sedangkan sains itu dibangun, kita lihat sains, teori sains dibangun berdasarkan hipotesis sebelumnya. Sebelum teori dibangun oleh eksperimen, kemudian eksperimen dibangun oleh hipotesis, hipotesis dibangun oleh asumsi kita atas alam sekitar, penglihatan kita atas alam sekitar, seperti halnya kita melihat abu vulkanik tadi. Karena penglihatan kita terbatas, maka tentu teori yang dihasilkan nanti juga akan terbatas. Maka pandangan bahwa sains itu berdasarkan fakta itu sebenarnya memang secara umum seperti itu, tapi ada bagian-bagian tertentu dari sains, dan itu sebenarnya mulai banyak di dunia modern di zaman-zaman 1950 sampai akhir ini. Maka itu banyak sekali mendominasi dunia sains bahwa proses melihat alam sekitar itu terbatas sehingga membuat teorinya juga terbatas. Kemudian, kalaupun setelah kita berhasil melakukan eksperimen, kemudian kita katakan bahwa ternyata eksperimen kita mendukung hipotesis kita, misalnya kita hipotesiskan tadi bahwa kalau bahan abu vulkaniknya seperti ini, maka cukup lontarkan bahan kimia seperti ini, insya Allah langsung abu vulkaniknya langsung bisa hilang dengan cepat. Kemudian kita buat eksperimen, ketika kita membuat eksperimen dan ternyata itu sesuai dengan hipotesis, itu tidak serta-merta membuktikan kebenaran hipotesis kita. Kenapa? Karena bisa jadi itu hanya kebetulan. Bisa jadi itu hanya kebetulan. Bisa jadi material abu vulkanik tadi tercampur di daerah yang kita ujikan sehingga itu mempermudah proses pembersihannya. Bisa jadi kalau dia diterapkan di daerah lain itu tidak berfungsi dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh di sains yang seperti ini. Contohnya misalnya kita balik ke langit tadi, misalnya kita katakan bahwa kalau kita arahkan ke sudut ke sana teleskop kita, kemudian kita lihat bintang, susunan bintang-bintang di sana, oh ternyata ini memenuhi hipotesis. Maka ini tidak serta-merta membuktikan bahwa hipotesis tadi yang kita buat itu benar secara mutlak. Tidak harus. Karena bisa jadi ada pengecualian, dan kasus pengecualian itu tidak bisa kita katakan sekarang bahwa ini tidak mungkin ada pengecualian di sini. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu kan. Maka kita simpulkan bahwa di langkah, di tahap ketika kita melakukan eksperimen pun, kita nyata melihat hasil outcome dari eksperimen itu tidak serta-merta membuktikan kebenaran dari hipotesis kita. Kemudian kalaupun kita sudah berhasil membuat alatnya, kemudian alat pembersih abu vulkanik secara efisien, kalaupun itu sudah ada kemudian terbukti secara efisien dipakai oleh pemerintah, masya Allah, ini kami memberikan contoh ini supaya ada yang tergerak untuk membuat eksperimen ini bagi yang ahli ya. Jadi kalau misalnya sudah terbuat alatnya secara masif, misalnya bisa diperjualbelikan, kemudian masyarakat bisa membeli, pemerintah bisa menggunakan, itu juga tidak serta-merta membuktikan kebenaran teori kita. Banyak orang yang berpikir ini fisika kan sudah pasti benar kan, kenapa? Karena lihat manfaat fisika, ada komputer, ada internet, ada radio, masya Allah, ada TV. Itu bukankah itu menandakan bahwa fisika itu sudah benar karena bisa dimanfaatkan? Kita katakan tidak, belum tentu. Kenapa? Karena orang zaman dulu ketika mereka ingin misalnya memasak dan sebagainya, orang zaman purba dulu, zaman perunggu dan sebagainya, zaman besi, mereka menggunakan alat misalnya dari kapak perunggu misalnya. Mereka katakan dengan kapak perunggu ini, dengan teori saya tentang perunggu sehingga saya membuat kapak perunggu, mereka katakan ternyata teori saya berhasil, ternyata teori saya bekerja, buktinya kapak perunggu bisa dibuat. Tapi tentunya secara fisika kita katakan bahwa teori mereka masih belum sempurna, kala itu teori kita lebih bagus daripada teori mereka, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa teori kita walaupun bisa dimanfaatkan di alam sekitar saat ini, itu belum tentu bahwa teori kita adalah teori yang sudah mutakhir, teori yang sudah final, teori yang sudah kebenarannya secara mutlak tidak mungkin bisa dibantah, seperti itu. Jadi walaupun bisa dimanfaatkan, itu belum tentu menandakan kebenaran dari teori tersebut. Kemudian banyak bantahan-bantahan lain tentang bahwa sains itu dibangun dari atas fakta dan kemudian metode ilmiah. Kemudian contoh-contoh lainnya insya Allah akan diutarakan di kesempatan mendatang, karena ini sangat banyak. Tapi insya Allah semoga tiga langkah ini, tiga bantahan ini sudah cukup menerangkan bahwa sains itu tidak semuanya dibangun berdasarkan fakta dan metode ilmiah. Namun para ilmuwan biasanya hanya membuat spekulasi, kemudian karena tidak ada lagi teori yang seperti itu, maka mereka ya sudah mau gimana lagi, kita terima saja teori yang ada ini. Contohnya Big Bang. Big Bang kita katakan bahwa banyak orang yang merasa bahwa Big Bang itu sudah merupakan teori yang final, teori yang sudah mutakhir, sehingga banyak dijadikan dalil kauniyah bahwa ini alam semesta diciptakan. Namun di kalangan ilmuwan, Big Bang itu masih banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Awalnya teori Big Bang, mereka berkata, fisikawan berkata bahwa alam semesta ini diawali dari Big Bang, tidak ada periode sebelumnya sama sekali. Kemudian karena Big Bang banyak cacat, banyak lemah, banyak kelemahan, intinya kalau kita tidak modifikasi, kita tidak edit teori Big Bang ini, maka teori Big Bang ini salah total. Maka akhirnya mereka memodifikasi dari Big Bang, sehingga mereka harus menambahkan periode waktu sebelum Big Bang. Itu kan cukup lucu kan. Awalnya dikatakan bahwa Big Bang adalah dari awal mula alam semesta, kemudian karena banyak kelemahan akhirnya ditambahkan satu periode sebentar, walaupun sebentar saja, sehingga sebelumnya memang gak ada apa-apa, kemudian ada periode tambahan itu, kemudian baru Big Bang. Tapi ini menunjukkan bahwa di kalangan fisikawan banyak teori-teori itu yang masih spekulasi. Jadi kalau kita bandingkan misalnya sains dengan Islam, kemudian kita mengatakan bahwa sains itu dibangun berdasarkan fakta dan keilmiahan, kemudian Islam dibangun berdasarkan pendapat, penafsiran, pendapat ulama, itu kata mereka, maka ini fihi nadzar. Ini perlu ada pertimbangan ulang terhadap argumen ini. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Islam itu dibangun, apakah benar Islam itu dibangun berdasarkan pendapat ulama, penafsiran saja. Itu bersama Ustadz Firanda Andirja. Maka kalau dari kami, pembahasan bahwa sains itu dibangun berdasarkan fakta dan keilmiahan itu kurang tepat. Kemudian subhat selanjutnya biasanya yang sering mereka dengungkan adalah sains itu bisa diuji. Semua yang ada di sains bisa diuji, kemudian bisa dicek. Misalnya ada orang mengatakan seperti ini, itu langsung bisa dicek kebenarannya, bisa membuat eksperimen. Kita bisa buat teleskop, kita bisa buat ini apa mikroskop dan sebagainya untuk mengecek kebenarannya. Namun agama terutama Islam kata mereka, mereka katakan bahwa banyak komponen-komponen di dalamnya, misalnya keberadaan malaikat, kemudian surga neraka dan sebagainya, itu mereka katakan bahwa ini enggak bisa diuji. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai jika tidak bisa diuji? Masya Allah. Nah, bantahan untuk hal ini sebenarnya banyak. Kalau mereka mau objektif untuk melihat keseluruhan isi dari Islam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat di Al-Quran. Misalnya, salah satu ayat di Al-Quran itu yang mengatakan bahwa jika manusia dan jin itu bersatu untuk membuat Al-Quran, kulla inistama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithlih hadzal Quran la ya'tu nabi mithlih. Jika seandainya manusia dan jin itu bersatu semuanya untuk membuat semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya. Kemudian dilanjutkan, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka itu satu dengan yang lain saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam, jadi intinya kolaborasi internasional. Jika manusia membuat kolaborasi internasional, baik kalangan ilmuwan dan sebagainya, ahli literatur, ahli bahasa Arab dan sebagainya, semuanya kumpulkan untuk membuat yang semisal Al-Quran, maka kata Allah berfirman, mereka tidak akan bisa membuat yang semisal Al-Quran. Ini adalah ayat Makkiyah, ayat fase Makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala di fase sebelum hijrah, yaitu fase ketika beliau masih di Mekah. Kemudian ada tantangan dari Allah lagi yaitu di ayat lain, am yakulu naftaroh kul faktu bi ashri suwari mithlihi muftarayat. Kemudian am yakulu naftaroh, apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad membuat-membuat Al-Quran, membuat-buat Al-Quran, apakah mereka katakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat Al-Quran? Maksudnya ini mereka katakan bahwa ini enggak mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad berbohong. Ini sebenarnya membuat Al-Quran adalah Muhammad sendiri. Am yakunu naftaroh kul fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayat, maka datangkanlah 10 surat yang semisalnya. Kalau sebelumnya di ayat sebelumnya disuruh datangkan semisal Al-Quran, satu Al-Quran, maka di sini cukuplah 10 surat saja. Maka mereka tidak akan bisa membuatnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadzal Qur'an ayyuftaru min dunillah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin." Kemudian Allah berfirman bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini tidaklah diciptakan selain dari Allah. Tidaklah diciptakan oleh selain Allah. Maka maksudnya Al-Qur'an ini diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa membuatnya. Bahkan Al-Qur'an ini tasdiqan alladhi baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di depanmu, yaitu maksudnya kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat dan sebagainya. Kemudian tafsilal kitab, kemudian menerangkan hukum-hukumnya. Kemudian la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin. Dia adalah berasal dari rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, am yakulu naftara qul fa'tu bi surati mithlih. Datangkanlah walaupun satu surat saja. Lihat, di sini ada penurunan jumlah yang harus dibuat, yang harus misalnya mereka meragukan Al-Qur'an, ada penurunan jumlah yang harus dibuat. Awalnya dari satu Al-Qur'an, kemudian 10 surat saja, kemudian satu surat saja. Kemudian Allah di firman Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna taqawalah bal la yu'minun falyatu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat-buat Al-Qur'an, bahkan mereka sebenarnya tidak beriman. Datangkanlah satu surat saja yang semisalnya jika mereka memang benar. Kemudian semua ayat yang kami sebutkan sebelumnya itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di fase Makkiyah. Kemudian ada satu ayat yang diturunkan di fase Madaniyah, yaitu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Yaitu surah ayat di Al-Baqarah yang berkata bahwa jika engkau masih meragukan Al-Qur'an, jika engkau masih meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah yang semisalnya, semisal satu surat semisalnya. Kemudian sertakan juga penolong-penolongmu selain Allah jika engkau memang orang-orang yang benar. Maka kalau kita lihat banyak sekali ayat-ayat dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kalau seandainya memang ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, maka buat yang semisalnya. Buat yang semisal satu Al-Qur'an, buat yang semisal 10 surat Al-Qur'an, atau buat yang semisal satu surat saja. Satu surat terpendek di Al-Qur'an itu hanya 3 ayat, inna a'tainakal kautsar. Kemudian kalau misalnya tidak bisa membuatnya, maka berimanlah kepada Islam, berimanlah kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita lihat, kalau kita misalnya ingin objektif, wahai para ilmuwan, maka kita akan melihat pernyataan-pernyataan ini sebagai sesuatu yang merupakan tantangan. Ini merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi yang meragukan. Dan ini tantangan ini bisa berusaha dijawab oleh siapa saja, kemudian di mana saja, kemudian kapan saja. Ya kan? Karena ini buatlah. Jadi ada parameter tertentu yang jelas yang bisa diuji. Kalau bisa membuat, maka hipotesis yang dikatakan di Al-Qur'an benar. Semua, kalau tidak bisa membuat, maka memang ini berasal dari Allah. Kalau memang kalian bisa membuat, maka Al-Qur'an ini berarti salah. Karena ada satu kalimat yang mengatakan bahwa kalau seandainya mereka tidak percaya, mengikuti kalau seandainya mereka meragukan, maka buatlah yang semisalnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam adalah sistem agama yang ilmiah. Adalah sebuah teori, kalau bisa dikatakan seperti itu. Islam adalah sebuah teori yang ilmiah karena bisa diuji kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Kemudian yang kedua adalah ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mempercayai kenabian beliau, maka mereka katakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Mereka katakan seperti itu. Semisal dengan mereka, seperti misalnya kaum Tsamud, mereka berkata bahwa kenapa bukankah misalnya kenapa saya harus mengikuti satu orang ini, yaitu Nabi yang diturunkan kepada bangsa Tsamud? Bukankah aneh jika ada ayat, jika ada wahyu yang diturunkan di tengah-tengah kami sehingga kami harus mengikuti dia? Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, kemudian orang yang bodoh dan sebagainya. Bangsa Tsamud mengatakan seperti itu, masya Allah. Dan ini argumen ini kami dengar sendiri diungkapkan oleh seorang fisikawan terkenal di zaman ini yang ateis, dan ternyata pemikiran ini sudah diabadikan di Al-Quran, jawabannya sudah diabadikan di Al-Quran, tapi pemikiran ini masih berlanjut dari masa ke masa. Subhanallah. Jadi kita katakan bahwa kalau misalnya memang mereka tidak bisa, tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pasti menganggap bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang semisal mereka. Jika beliau adalah manusia semisal mereka, maka mengapa hasil karya beliau tidak bisa ditandingi oleh mereka? Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bisa membuat sebuah karya yang manusia lain tidak bisa menandinginya sama sekali. Nah, kalau kita lihat juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hidup di Mekah, beliau itu jauh dari, misalnya yang pertama sekali kita katakan bahwa beliau buta huruf, itu tentunya. Pertama kita katakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu jauh dari keinginan berpuisi. Di sebelum periode kenabian beliau, tidak pernah orang-orang menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tertarik dengan puisi dan sebagainya, tentang syair, prosa-prosa dan sebagainya. Tidak seperti misalnya Al-Walid Ibn Al-Mughirah atau orang-orang lain yang memang mereka bisa menjadi ahli puisi, diakui oleh kalangan Arab saat itu. Kemudian sesungguhnya kalau misalnya Nabi Muhammad SAW itu memang ahli dalam puisi dan sebagainya, kita lihat bahwa orang-orang Arab, suku-suku Arab antara suku satu dengan suku yang lain, itu menganggap kelebihan dalam berpuisi, kelebihan dalam kefasihan dalam menyusun syair, menyusun prosa, itu adalah sesuatu yang mereka banggakan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi itu sudah ahli dalam masalah ini, tentunya mereka akan banyak karya dari beliau tentunya. Kemudian banyak juga pengakuan-pengakuan dari orang-orang, dari teman-temannya, dari sanak keluarganya tentang keahlian beliau ini. Namun kita tidak temukan hal-hal seperti itu. Kemudian selain itu juga tidak ada petunjuk bahwa scripture, misalnya Injil, Taurat dan sebagainya itu memasuki Hijaz. Nabi Muhammad SAW tidak ada kesempatan untuk mencontek, mengcopy dari scripture-scripture atau ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Maka kita katakan, kita lihat tidak ada gereja di Hijaz kala itu. Hijaz kala itu tersendiri, terkucilkan, karena memang mereka berpikir ngapain saya ke Hijaz, karena terlalu padang pasir saja gitu kan. Tidak seperti Persia, tidak seperti Romawi, Syam dan sebagainya yang rindang, yang banyak ini, yang ramai lalu lalang dan sebagainya. Maka kita katakan bahwa tidak ada petunjuk-petunjuk yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kemungkinan membuatnya. Kemudian kalau kita katakan mereka berkata, salah satu bahkan sampai orientalis zaman ini berkata bahwa Muhammad itu terkena epilepsi. Jadi delusi. Jadi seolah-olah ada yang merasuki dan sebagainya sehingga muncul perkataan-perkataan seperti itu. Maka kita katakan ini tidak sesuai dengan ilmu kedokteran. Karena bantahannya banyak sekali. Kalau misalnya orang terkena epilepsi kemudian dia nyerocos, itu apa yang diomongkan tentu tidak jelas. Tidak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah kemudian yang berbobot seperti itu. Kemudian kita katakan kalau misalnya dia epilepsi atau delusional, maka ada beberapa fase, beberapa detik atau beberapa menit yang dia tidak sadarkan diri. Maka kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan bagaimana cara beliau mendapatkan wahyu, itu semuanya dipercaya oleh para sahabat, bahkan menyaksikan sendiri bagaimana Nabi ketika wahyu turun. Misalnya di sebuah hadis, ketika Nabi SAW ditanyakan oleh Al-Harith bin Hisham radhiyallahu an, yakni kaifa yatikal wahyu, kemudian Rasulullah SAW bersabda ahyana yatini mithla salatil jaras wa huwa ashaddu alayya. Kadang-kadang bunyinya seperti, kadang-kadang wahyu itu turun seperti bunyi bel, bunyi lonceng, kemudian dan itu yang terberat bagiku. Kemudian setelah sampai akhir hadis, kemudian semua ini dikonfirmasi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Walaqad ra'aytuhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi shadidil barq fayasimu anhu wa inna jabinahu la tafassadu 'araqa." Jadi Aisyah menyaksikan sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu pada suatu hari yang dingin kepada beliau, kemudian setelah wahyu selesai, sesungguhnya dahi beliau mengeluarkan keringat. Padahal hari itu sangat dingin. Nah, jadi Aisyah melihat sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, dan beliau tidak ada riwayat sama sekali dari sahabat bahwa Nabi kehilangan kesadaran kala itu. Kemudian banyak sekali bantahan-bantahan tentang kemungkinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang membuat-buat Al-Qur'an, yang menulis sendiri Al-Qur'an. Maka kita katakan syubhat ini tidak bisa kita terima. Kalau kita memang menggali fakta secara objektif. Kemudian selanjutnya mereka berkata bahwa kalau kita perhatikan lagi di zaman sahabat, di zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah, di zaman ketika Al-Qur'an masih turun, banyak dari kalangan orang kafir Quraisy yang tidak bisa menandingi Al-Qur'an. Kita lihat bangsa orang-orang Arab dengan kemampuan yang mereka anggap prestis, dengan kemampuan paling maksimal mereka yaitu berbahasa, kefasihan berbahasa, membuat puisi, membuat syair, membuat prosa. Ketika mereka ingin menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka benci sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama mereka benci. Kemudian karena benci mereka ingin menyalahkan ajaran beliau. Kemudian ketika mereka ingin menyalahkan ajaran beliau, kemudian ada wahyu turun, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah," buatlah suratnya semisalnya. Maka apakah kira-kira mereka tidak berusaha untuk membuat yang semisalnya? Tentu mereka akan berusaha untuk membuatnya. Tentu mereka, wah ini momennya. Ini momennya, datang ke tantangan. Tentu harga diri mereka akan dipertaruhkan saat itu. Tentu mereka tidak akan rela ketika misalnya ada orang yang mereka benci kemudian menantang mereka dengan sekeras itu. Ya kan? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Di situ dikatakan di ayat setelahnya, fa illam taf'alu, sungguhnya kalian tidak bisa dan tidak akan bisa. Tentu ini akan sungguh membuat harga diri mereka terpancing, martabat mereka terpancing sebagai karena memang kebiasaan kala itu antara suku Arab satu yang lain saling berkompetisi dalam masalah bahasa, dalam masalah membuat puisi. Maka mereka tentu berusaha membuatnya. Ada satu riwayat di Tafsir Ibnu Katsir, di situ disebutkan bahwa Amr bin Al-As ketika beliau masih kafir, masih belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian Amr bin Al-As, beliau sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan wahyu. Ada wahyu yang turun, beliau menyambangi Musailamah, kemudian beliau berkata, "Ya Musailamah, saya mendengar wahyu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tentunya saat itu beliau tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-As mengatakan, "Ada wahyu yang turun, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu," dan seterusnya. Kemudian Musailamah berkata, "Sesungguhnya aku juga turun wahyu kepadaku yang mirip seperti itu." Kemudian Musailamah langsung berkata, Ya wabar, innama anta adhanani wasoder wasairuka hafsun nakes." Kemudian maknanya adalah, "Ya wabar ini adalah sebuah binatang, sejenis kelinci yang kecil." Kemudian wabar itu sejenis kelinci. Kemudian Musailamah berkata, "Ya wabar, wahai wabar, innama anta Athnani wasadar, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan satu dada. Sesungguhnya engkau memiliki dua telinga dan satu dada." Kemudian wasairuka, dan sisanya adalah menusuk, hafsun, dan nakes, dan melompat. Maka Amr bin Al-As, tentu beliau ada suara yang cerdas, cerdas dari kalangan sahabat. Beliau berkata kepada Musailamah, "Wallah, innaka la ta'lam anni a'lamu annaka takdzib." Sesungguhnya engkau tahu, "Innaka la ta'lam," ini taukid dua kali, "inna kunya la, innaka la ta'lam," sesungguhnya engkau tahu ya Musailamah, bahwa aku tahu bahwa engkau sedang berdusta. Maka kita lihat karya Musailamah tadi, ya wabar inna ma anta athnani wasadir, itu semuanya hanya berdasarkan dia hanya ingin membuat rima yang bagus saja, tapi bobot maknanya tidak ada sama sekali, tidak ada faedah sama sekali. Apa yang kita dapatkan faedah? Saya sudah tahu bahwa wabar seperti itu. Nah, jadi Amr bin Al-As pun ketika mendengar karya manusia, yaitu karya Musailamah, beliau langsung tahu perbedaan tingkat antara firman Allah dengan karya manusia. Maka jika di kalangan sahabat pun tidak ada yang bisa menantangnya, maka ini sebuah pertanda. Ini sebuah pertanda bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Kemudian mereka juga kita perhatikan bahwa Allah menurunkan ayat-ayat tantangan tadi, di banyak ayat tadi, itu dalam fase Makkiyah dan Madaniyah. Berarti sebaran waktunya sangat, rentang waktunya sangat lebar. Maka kita katakan ini tidak hanya sebuah tantangan yang hanya sekali saja dalam satu waktu, misalnya dalam periode Makkah saja. Kemudian mereka katakan bahwa karena tidak bisa, kemudian itu terlupakan, tantangan ini terlupakan. Tidak, tantangan itu selalu ada. Di fase Makkiyah ada, di fase Madaniyah ada. Maka kalau seandainya kita mau objektif, wahai para ilmuwan, maka seandainya kita mau objektif, maka bagaimana kita menjawab hal ini? Bagaimana kita menjawab bahwa para sahabat dulu atau para orang kafir Quraisy dulu tidak bisa, tidak ada yang bisa membuat yang semisal Al-Quran, tidak ada yang bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya mereka pun bisa, maka kita lihat sifat orang-orang kafir Quraisy atau sifat orang Arab kala itu secara umum. Maka mereka akan menyombongkan hasil prestasi mereka ini dengan membuat banyak puisi. Seandainya mereka berhasil membuat yang semisal Al-Quran, maka mereka tentu akan merekam dalam banyak puisi, dalam banyak prosa, dalam banyak syair, bahwa mereka telah berhasil membuat, bahwa kami telah berhasil mengalahkan Muhammad, bahwa kami telah berhasil menyalahkan ajaran Muhammad, bahwa kami telah membuat yang semisal Al-Quran, ini puisinya, kemudian dan sebagainya. Tentu dengan bait-bait kesombongan dan keangkuhan mereka, itu sudah lumrah di kalangan Arab kala itu. Tapi tidak kita dapati, tidak ada hasilnya, tidak ada sama sekali. Jadi kemana? Nah, kemudian kalau kita lihat Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arabnya sama, kata-katanya sama, bilisan Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, dengan aturan kaidah-kaidah bahasa Arab yang mereka sudah tahu semua, orang-orang kafir Quraisy kala itu. Maka mengapa mereka tidak bisa membuatnya? Kemudian kalau kita lihat juga yang namanya bahasa itu, makin lama dia makin jelek. Kualitas bahasa makin lama makin jelek. Kalau kita lihat misalnya puisi orang Indonesia angkatan 45 dengan puisi zaman ini, tentunya jauh berbeda bobotnya. Kemampuan manusia untuk membuat bait-bait puisi, bait-bait syair secara serta-merta, secara ini impromptu, itu tidak bisa sekarang. Beda dengan dulu. Nah, jika orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu tidak bisa menjawab tantangan ini, maka jangan harap orang zaman ini bisa membuat, bisa menjawab tantangan tersebut. Kemudian kalau kita lihat juga, kita sudah singgung tadi bahwa orang-orang Arab ketika mereka membuat hasil karya, dan ini tidak hanya terbatas pada kalangan Arab, kalangan orang-orang Barat juga, orang Indonesia juga, ketika orang ingin menekankan titik kefasihan bahasa, maka ada sesuatu yang harus dikorbankan, yaitu makna. Ketika orang ingin fokus pada makna, yaitu ingin membuat makna yang bagus, maka dia harus mengorbankan kefasihan bahasa. Tidak bisa dua-duanya. Sedangkan Al-Quran itu terkumpul dua-duanya. Bahasanya sangat fasih, sangat manis, rimanya sangat indah, tapi maknanya juga sangat dalam, sangat berat maknanya. Tapi kalau kita lihat syair-syair orang Arab, misalnya kami mendapat faedah dari ustaz kami Ustaz Rahan Bahrain, bahwa ada sebuah syair bahasa Arab yang berkata kira-kira taraktul baba hatta kalamatni falamma kalamatni. Jadi secara rima, secara kefasihan bahasa ini perlu diacungi jempol, namun maknanya tidak ada sama sekali. Maka apa maknanya? Taraktul baba hatta kalamatni, aku mengetuk pintu hingga sakit jariku. Falamma kalamatni kalamatni, setelah jariku sakit, maka dia, yaitu istrinya di dalam rumah, baru menjawab. Maka ini tentu tidak ada faedah, dan itu memang sifat dari karya manusia. Kadang-kadang kalau kita lihat syair-syair Arab, mereka kadang isinya tidak berfaedah sama sekali atau bahkan negatif. Banyak yang berisi khamar, kemudian banyak yang berisi rayuan-rayuan terhadap wanita dan seterusnya. Dan itu tentu adalah nilai negatif yang kalau kita katakan ini tidak mungkin bisa menyaingi, tidak mungkin kita bisa bandingkan dengan Al-Quran, karena maknanya yang tidak berfaedah atau tidak mengandung hal positif seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga, maka kita kalau kita masih penasaran dengan fakta bahwa Al-Quran itu tidak bisa diimitasi, tidak bisa dibuat yang semisalnya, oleh orang-orang baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka kita lihat, kita ambil salah satu contoh seorang seorang ahli bahasa bahasa barat, ahli bahasa, yaitu orang Prancis, William Shakespeare. Tentunya orang semuanya tahu dengan dia, William Shakespeare. Beliau adalah penulis Romeo and Juliet dan novel-novel lainnya. Maka kita katakan Shakespeare, dia hidup sekitar 1600-an, tahun-tahun 1600-an sekitar itu. Kami berusaha untuk melakukan riset, kira-kira berapa banyak orang yang berusaha meniru Shakespeare dan berhasil menirunya. Nah, penemuannya sangat menarik. Ternyata hanya dalam waktu satu abad ada satu karya Nicholas Rowe, nama orang Nicholas Rowe, yang beliau ini berhasil membuat karya yang bisa mengimitasi karyanya Shakespeare, style tulisan dan bobot maknanya. Nicholas Rowe, karyanya adalah The Tragedy of Jane Shore, written in imitation of Shakespeare style. Jadi judul-judul karya Nicholas Rowe yang berhasil mengimitasi ini adalah Tragedi Jane Shore, ditulis dalam rangka mengimitasi style Shakespeare. Jadi memang judul karyanya memang sengaja ditulis seperti itu. Ya, karena dia memang ingin, dengan tujuan ingin mengimitasi karya yang sebelumnya terkenal, karya ahli bahasa besar saat itu, Min Kibar yakni. Maka Nicholas Rowe berhasil membuat, dan ketika kita melakukan riset lebih lanjut, ternyata di periode-periode sejak zaman Shakespeare masih hidup sampai satu abad setelah itu sudah ada paling tidak 17 orang yang berusaha meniru dan berhasil membuat karya yang mirip Shakespeare. Ya, ini kesimpulan ini kami dapat dari sebuah jurnal ilmiah yang valid, yaitu dari tulisan Sutherland, Shakespeare's Imitators in the Eighth Century, The Modern Language Review. Itu nama jurnalnya, volume 28, nomor 1, halaman 21 sampai 36, Januari 1933. Jadi ini data yang valid. Jadi kalau Shakespeare saja yang banyak digandrungi oleh orang sampai sekarang, karya-karyanya dan sebagainya itu bisa diimitasi, maka itu hanya menunjukkan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Namun bagaimana dengan Al-Quran? Maka Al-Quran kita katakan bahwa bagaimana menjamak informasi-informasi ini. Maka kita katakan, bagaimana kita menjawab informasi bahwa Shakespeare, seorang yang terkenal, bisa diimitasi, sedangkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak bisa diimitasi Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah. Maka kita katakan kepada orang yang ingin berpikir objektif, yang ingin ikhlas mencari kebenaran, baik dari kalangan ilmuwan ataupun kalangan profesional selainnya, maka kita katakan satu-satunya cara untuk menjawab semua ini adalah dengan mengakui bahwa Al-Quran itu memang bukan karya manusia, bukan Nabi Muhammad SAW nyontek dengan scripture sebelumnya, tidak mungkin. Scripture sebelumnya ditulis dengan bahasa selain Arab, Ajam. Jadi tidak mungkin juga. Salman Al-Farisi yang berangkat dari Persia kemudian menemui Nabi Muhammad SAW, mereka tuduh bahwa Salmanlah yang mengajari Nabi Muhammad SAW. Ini banyak bantahannya. Pertama, Salman bukan bahasa Arab, bukan orang Arab asli. Tidak mungkin beliau bisa membuat karya dalam bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak bisa menandinginya. Kemudian Salman Al-Farisi juga menemui Nabi Muhammad SAW setelah di Madinah. Maka tidak mungkin. Jadi kemudian ada bantahan juga, Nabi Muhammad SAW mendapatkan hal ini dari Warokoh bin Naufal. Itu tidak mungkin juga, karena kita lihat bagaimana ketika pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Warokoh bin Naufal, misalnya ketika waktu itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh Khadijah, istri beliau, ke sepupu Khadijah, yaitu Warqah bin Naufal. Faqalat lahu Khadijah, ya ibn ammi, isma' min ibni akhika, wahai anak pamanku, dengarkanlah ini, yaitu min ibni akhika, anak dari saudaramu. Kemudian faqalat lahu Warqah, ya ibn akhi, madha taro, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa'akhbarahu Rasulullah SAW khabara mara'a, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan apa yang beliau lihat. Kemudian Warokoh, fakolalahu warokoh, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah malaikat yang diturunkan Allah kepada Musa. Lihat bagaimana spontanitas Warokoh bin Naufal dalam merespon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihat hadis tadi, walaupun diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, namun kita katakan bahwa ini yang menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, karena kala itu Aisyah tidak ada kan. Jadi yang tahu kejadian pertemuan dengan Warokoh adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan kita lihat Nabi Muhammad SAW sendiri mendapat gelar Al-Amin, bahkan dari orang kafir Quraisy, ketika bahkan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Jadi beliau tidak mungkin berbohong. Nah, karena beliau tidak mungkin berbohong, maka apa yang disampaikan kepada Aisyah sehingga muncullah hadis ini adalah sesuatu yang valid. Hadza an-namus alladzi nazzalallahu ala Musa yalaitani fi hajata'a laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu. Kemudian Rasulullah SAW menanya, apakah mereka akan mengeluarkanmu? Naam. Lam ya'ti rajulun qatubu fili jitabi illa udhiya. Orang yang membawa yang semisal yang kamu bawa ini pasti akan diusir, diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan kasar dan sebagainya. Kemudian satu bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belajar dari Warokoh adalah potongan hadis selanjutnya. Summa lam yashab ba'da dzalika yakni Warokoh antuwfiya, yakni Warokoh setelah itu langsung tidak lama setelah itu langsung meninggal dunia. Jadi kita lihat di sini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak sempat belajar dari Warokoh. Kemudian kalau kita perhatikan juga berdasarkan informasi-informasi ini, maka kita katakan bahwa kita simpulkan tidak lain adalah Al-Quran itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat di kalangan ilmuwan, misalnya banyak kitab-kitab, banyak buku-buku karya ilmiah, itu semuanya bisa diadopsi stylenya. Misalnya lihatlah semua ilmuwan sekaliber Einstein sekalipun, banyak orang setelah Einstein yang bisa meniru bagaimana Einstein membangun teorinya, bagaimana Einstein melihat point of view, bagaimana Einstein sudut pandang Einstein ketika meramu fisika, bagaimana Newton dan sebagainya, bagaimana Galileo, semua bisa dengan mudah diadopsi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari fakta ini. Maka wahai orang-orang yang ingin ikhlas mencari kebenaran, pikirkanlah fakta ini, pikirkanlah informasi-informasi ini. Kalau memang tidak percaya, silakan riset sendiri. Maka pasti akan kalian temukan bahwa sesungguhnya ini tidak bisa terelakkan lagi. Al-Quran bukanlah karya manusia. Kalau dia bukan karya manusia, maka karya siapa? Itu pertanyaannya secara logis kan. Maka ini menunjukkanlah bahwa ada zat yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menjawab tantangan yang ada di Al-Quran, maka Al-Quran itu semua isinya adalah benar. Jika semua isi adalah benar, maka semua konsekuensi dari Al-Quran, semua faedah yang kita ambil dari Al-Quran itu benar semua. Alalahul khalqu wal amr, di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan, kemudian segala urusan dia yang mengatur, maka kita harus terima ini. Walaqad khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam waktu 6 hari. Maka kita harus terima ini karena ini dari Al-Qur'an. Kalau kalian tidak mempercayai ayat ini, maka balik ke tantangan tadi. Maka sungguh indah, sungguh manis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita manusia, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, sudah jauh, kita sudah terpisah jauh dari zaman Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mukjizat. Mukjizatnya kepada kita sehingga kita tidak tersesat. Kita bayangkan, kita lihat mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya, semuanya butuh mata untuk melihat. Bagaimana mukjizat Nabi Musa ketika membelah laut? Ketika membelah laut, orang-orang yang berada di belakangnya langsung percaya bahwa ini Nabi. Tidak mungkin ini seperti ini kan? Kemudian ahli sihir yang ada di Fir'aun, ahli sihirnya Fir'aun, ketika melihat ini ular sungguhan, bukan ular ini apa tipuan mata. Ya, maka mereka langsung ini tidak mungkin ini pasti ada sesuatu yang membuat Nabi Musa memiliki kemampuan seperti ini. Siapa lagi kalau bukan Allah? Mereka langsung percaya itu mukjizat yang butuh mata. Setelah Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa meninggal, mereka cerita kepada anaknya lagi, anaknya lagi, akhirnya generasi setelahnya hanya menganggap cerita ini biasa-biasa saja. Impaknya kepada hati mereka tidak sebesar ketika nenek moyang mereka melihat sendiri di belakang Nabi Musa. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa. Namun ketika sampai kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau diutus kepada seluruh umat dimanapun tempatnya, dan kapanpun mereka hidup, baik dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir dunia nanti. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bahwa Allah memberikan kita mujizat yang tidak harus kita berada sezaman dan setempat dengan Nabi. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa walaupun Nabi Muhammad SAW banyak mujizat selainnya, banyak mujizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, seperti misalnya bulan terbelah dan sebagainya, ini tidak bisa kita saksikan. Dan ini diragukan oleh orang-orang para ilmuwan saat ini. Saat ini orang-orang ilmuwan itu meragukan apakah mungkin dulu bulan terbelah. Maka kita katakan ini adalah mujizat yang butuh penglihatan. Maka betapa kasih sayangnya Allah sangat besar, betapa rahmat Allah sangat besar pada kita, karena Allah masih menyisakan satu mujizat yang bisa kita lihat sekarang, yang bisa kita jadikan acuan untuk mengimani ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kalau misalnya di Al-Qur'an, yaitu mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya di nabi-nabi sebelumnya itu antara ajaran, antara wahyu dengan mujizat itu terpisah. Namun ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini saya katakan berkali-kali bahwa ini bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memutuskan yang seperti ini, maka bagaimana kita bisa mengimani? Bagaimana kita bisa mengimani dengan teguh secara ilmiah bahwa Islam itu memang benar? Yaitu dalam Al-Quran terkumpul antara wahyu, antara ajaran, antara syariat dengan mujizat sekaligus. Dan ini tidak bisa kita temui di nabi-nabi sebelumnya. Kemudian, wahai para ilmuwan dan kaum profesional lainnya yang kami hormati, kalau kita melihat fakta-fakta ini, maka tidak ada kesimpulannya, tidak ada hal lain yang bisa kita simpulkan kecuali dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita sampaikan juga, setelah kita tahu, setelah kita yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah, maka syubhat-syubhat selainnya itu bisa kita jawab dengan mudah. Apakah misalnya syubhat apakah Islam dan sains itu bertentangan? Maka kita katakan Islam dan sains tidak mungkin bertentangan. Karena kalau kita meyakini bahwa Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang memang Allah kehendaki, Allah inginkan untuk kita melaksanakannya, mengimaninya dan sebagainya, maka tidak mungkin wahyu atau syariat dari Allah itu bertentangan dengan ciptaan Allah sendiri. Maka tidak mungkin. Maka yang salah adalah antara pemahaman kita terhadap Islam yang salah, atau pemahaman sains kita masih terbatas, masih ada teori yang belum kita tahu saat ini. Maka kita katakan bahwa Alhamdulillah dengan adanya mukjizat Al-Quran ini, semua masalah yang berada di kalangan ilmuwan itu bisa terjawab dengan mudah. Kemudian kami juga tergelitik untuk menyampaikan bahwa kalau di kalangan ilmuwan, kalau misalnya ada sebuah teori, misalnya ada sebuah objek yang susah untuk mereka terangkan, yang susah untuk mereka buat teorinya secara qat'i, secara pasti, mereka akan berspekulasi. Kata mereka ini namanya model building, yaitu berspekulasi kira-kira kalau saya buat teorinya seperti ini, maka hasilnya akan elegan, hasilnya akan mudah, permasalahan ini akan terjawab, walaupun tidak ada bukti yang qat'i, bukti yang kuat, hujah yang kuat atas teori ini. Namanya teori hanya spekulasi. Ini diberi nama model building. Jika ada seorang ilmuwan mengeluarkan sebuah paper, mengeluarkan sebuah jurnal karya ilmiah yang mengatakan bahwa ini model building tentang sebuah objek partikel misalnya di alam semesta, maka apa reaksi ilmuwan yang lainnya? Reaksi ilmuwan yang lainnya akan senang. Reaksi ilmuwan yang lainnya akan, wah, kita mendapat kontribusi ilmu baru. Wah, kita mendapatkan hasanah baru, kita wawasan baru. Maka kita akan simpan ilmu itu, kita akan simpan teori spekulatif itu. Kalau itu benar, maka kita benarkan. Nanti kalau itu terbukti salah, ya cukup kita terbuktikan salah. Dan mereka bahkan mengatakan, bahkan di teori-teori yang salah pun kita bisa mendapatkan hikmah. Jadi walaupun salah, intinya mereka senang. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Islam? Ketika kita datangkan dalil misalnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang menciptakan alam semesta ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang berhak untuk disembah, tidak ada zat selainnya yang berhak untuk disembah, maka mereka katakan, wah, ini teori tidak bisa diuji. Wah, ini teori tidak bisa ini. Ini spekulatif sekali. Ini tidak ilmiah dan sebagainya. Maka tentu inilah sebuah perilaku atau sebuah sikap yang tidak objektif. Jika kita ingin objektif, maka kita akan simpan juga model building ini, dalam tanda kutip, kita simpan juga teori ini, kita berusaha riset, kita berusaha adakan penelitian secara ilmiah, secara objektif, secara ikhlas mencari kebenaran tentangnya, Kemudian setelah kita jamak semua informasi, tidak hanya menerima informasi dari sains saja, dari jalan observasi dan pengamatan saja, tapi dari jalan wahyu, yaitu Al-Quran, dan telah kita buktikan bahwa Al-Quran itu pasti benar karena berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin ada manusia yang membuatnya. Maka dari mana Al-Quran kalau ada manusia yang membuatnya? Maka orang yang telah yang membuat penelitian secara ilmiah kemudian menjawab semua informasi, maka dia akan mengatakan bahwa Islamlah adalah agama yang benar. Kemudian Islam adalah sebuah sistem teori yang ilmiah yang tidak bisa kita bantah, dan hanya dengan seperti inilah, hanya dengan manhaj seperti inilah, hanya dengan berpendapat seperti inilah, maka semua kontradiksi tentang sains, semua kontradiksi tentang sesuatu di dunia ini akan terjawab dengan mudah. Maka semoga pemaparan dari kami bermanfaat. Maka kami balikkan ke Fawaz. Saudaraku Simansa Akidah, pembahasan yang menarik dan bermanfaat disampaikan oleh Al-Akh Andi Oktavian terkait dengan tema kita Islam dan Science, dan telah kita simak penjelasan dan bantahan dari syubhat-syubhat yang ada yang mempertentangkan antara Islam dan Science, dengan satu kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa Islam dan Science tidak ada pertentangan, dan Islam adalah agama wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya wajib kita imani kebenarannya. Saudaraku seiman, pembahasan kita dari tema yang menarik ini tentu akan lebih menarik lagi dengan melibatkan narasumber kita yang kedua, Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizahullahu Ta'ala, yang Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita untuk lebih kita dapat mengambil faedah dan ilmu dari tema kita. Namun kami akan hadir ke ruang dengar Anda setelah beberapa jeda berikut. Tetap bersama kami di saluran Tilawah Al-Quranul Karim dan Kajian Islam. Kami kembali setelah beberapa lantunan Tilawah Al-Quranul Karim berikut ini. Roja TV, saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. روجا 756 kHz Roja TV, saluran tilawah dan kajian Islam. Saluran tilawah dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب سبع ليال وثمانية

ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku seiman seakidah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah kita Islam dan Sains yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Alhamdulillah Al-Ustaz Abdul Muhsin Firanda Hafirullah telah hadir di studio kita. Saudaraku seiman seakidah, untuk Anda yang mungkin belum mengenal dua narasumber kita atau baru bergabung pada program acara kita, kami sampaikan kembali sekilas tentang dua narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio kita di siang hari ini. Untuk yang pertama, Ustaz Firanda Andirja Hafirullah, beliau mahasiswa program doktoral di Universitas Islam Madinah Nabawiyah Saudi Arabia saat ini, dan beliau alhamdulillah aktif dalam rutinitas beliau untuk memberikan kajian ilmiah di Masjid Nabawi di setiap ba'da maghrib yang kita alhamdulillah siarkan juga di Radio Roja. Kemudian untuk yang kedua, Al-Akh Andi Oktavian Latif MSc Hafirullah, beliau narasumber kita yang saat ini beraktivitas sebagai penuntut ilmu di Ma'had Ilmi Yogyakarta dan juga sebagai motivator di E-Bimbel untuk Fisika dan Matematika. Beliau pada tahun 2006 juara 1 ada Olimpiade Fisika Internasional, dan tahun 2013 beliau selesai pada program master di Universitas Maryland Amerika Serikat. Saudaraku seiman, terkait dengan tema kita Islam dan Sains, tentunya Al-Akh Andi akan lebih memperluas materi dan bahasan kita dengan melibatkan Ustaz Firanda Hafirullah terkait poin-poin apa saja yang tentunya akan lebih dikembangkan dan lebih kita ketahui kaitan ilmu syar'i dan sains secara umum. Kami persilakan untuk Al-Akh Andi melanjutkan bahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Islam dan sains modern, bagaimana kaitan antara keduanya. Kemudian kita akan berusaha menjelaskan kira-kira apa yang menjadi kesulitan bagi sebagian orang untuk memahami di dalam topik ini. Nah, kita langsung saja Ustaz Firanda. Jadi di sains, di banyak teori-teori sains, misalnya di fisika, itu mereka mengatakan bahwa semua gejala alam itu akan bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep-konsep fisika. Seperti misalnya bahwa gerakan benda bisa kita katakan ini merupakan sebabnya adalah karena ada gaya. Sehingga gerakan benda bisa kita pelajari, kita analisa dengan akurat dengan menggunakan hubungan antara gaya dan gerakan benda ini. Contoh misalnya lainnya adalah gravitasi bumi misalnya. Dulu kita tidak tahu ini asal mula dari gravitasi bumi itu seperti apa. Tapi kemudian setelah beriring dengan berkembangnya sains modern, akhirnya mereka membuat teori bahwa gravitasi bumi ternyata disebabkan oleh adanya alam semesta yang melengkung. Karena ada alam semesta yang melengkung sehingga ada gravitasi bumi. Sehingga mereka sampai pada suatu tahap pemikiran di mana sebenarnya pada akhirnya nanti semua gejala alam ini akan bisa kita terangkan dengan teori-teori sains kita ini. Sehingga di teori-teori kita tidak perlu lagi ada memasukkan konsep Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak seperti ini dan sebagainya. Tidak perlu ada konsep Tuhan dalam teori-teori sains. sehingga konsep itu tidak perlu. Mereka mengatakan seperti itu. Kira-kira bagaimana ini pemahaman yang benar tentang hal ini, Ustaz? Karena hal ini cukup banyak dikumandangkan oleh mereka-mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Memang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah tatkala menciptakan alam semesta ini atqana kulla syai', Allah menciptakannya dengan itqan, yaitu dengan muhkam, dengan kokoh dan benar dan kuat dan sangat teratur. Oleh karenanya tentunya Allah juga memperhatikan hubungan sebab dan akibat. Allah yang menciptakan sebab dan Allah juga yang menciptakan akibat. Oleh karenanya apa yang disebutkan oleh Al-Akh Andi tadi tentang bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan sebab yang telah diketahui oleh para ilmuwan, sungguhnya sebab-sebab itulah yang diciptakan, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini bisa mengakibatkan demikian dengan proses yang proses itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sangat memperhatikan masalah sebab dan akibat. Oleh karena dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya sebab dan akibat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa allazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan dari langit, fa akhrajna bihi, maka kami keluarkan dengan air hujan tersebut nabata kulli syai', segala tumbuh-tumbuhan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengingatkan bahwasanya tumbuh-tumbuhan tersebut keluar dengan sebab adanya air hujan yang Allah turunkan. Allah yang menurunkan air hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sebab yang Allah sediakan. Jadi sebab dan akibat sungguhnya semuanya menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan dari para ilmuwan, anehnya mereka tatkala semakin mengetahui pernak-pernik tentang ilmuwan, tentang gejala alam, justru mereka semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya perkaranya harusnya sebaliknya. Tatkala mereka menemukan keajaiban-keajaiban alam semesta, seharusnya mereka semakin mengakui bahwasanya di balik keteraturan yang muhkam yang sangat hebat ini ada pencipta. Ada pencipta. Harusnya demikian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak mengajak mereka untuk berpikir, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan pada diri-diri mereka, apakah mereka tidak melihat? Barang siapa yang merenungkan tentang kehebatan organ-organ yang ada dalam tubuh, fungsi-fungsi tubuh, ya, maka dia akan semakin yakin bahwasanya tidak mungkin ada makhluk yang tercipta dengan sendirinya, dengan keteraturan yang sangat hebat setiap organ, apa namanya, sistem-sistem yang ada dalam tubuh manusia, maka membuat dia semakin yakin bahwasanya yang ada yang menciptakan ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru yang terjadi sebaliknya pada ilmuwan, tatkala mereka membuat teori-teori tentang alam semesta, tentang penciptaan alam, justru mereka semakin ingin mengeluarkan peran Allah, seakan-akan semuanya terjadi dengan apa? Sendirinya, sebab adanya sebab dan akibat. Oleh karena saya ingin bertanya kembali kepada Akh Andi, ya, di mana para ilmuwan membuat teori tentang proses awal mula penciptaan alam semesta yang saya dengar seperti teori Big Bang atau teori yang lainnya, ya, yang sebenarnya menunjukkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya teori itu benar. Coba Akh Andi jelaskan tentang teori Big Bang dan atau teori yang lainnya. Ya. Jadi teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta itu awalnya diciptakan dari berawal dari sebuah dentuman keras pada sekian miliar tahun yang lalu. Kemudian di situ, mengapa kok para ilmuwan bisa mengatakan yang seperti itu? Karena mereka melihat kondisi alam semesta saat ini. Saat ini kondisi alam semesta, mereka lihat bahwa alam semesta itu mengembang. Karena makin lama makin mengembang. Jadi kalau kita pakai teori relativitas umum Einstein, kalau kita pakai teori itu, kita asumsikan, mereka mengasumsikan bahwa teori ini masih berlaku sekian miliar tahun yang lalu, maka akan dapat kesimpulan bahwa alam semesta itu berawal dari sebuah titik yang kecil sekali yang meledak. Nah, ledakan ini disertai dengan adanya suhu yang panas, energi yang sangat tinggi saat itu, sehingga semua material yang awalnya kita melihat material yang berbeda-beda, misalnya aluminium, emas, kemudian perak dan sebagainya, nikel dan sebagainya, saat itu semuanya materialnya sama karena saking panasnya. Kemudian setelah mengembang, makin lama alam semesta makin besar, suhu makin turun, kemudian mulai muncullah perbedaan antara elektron dengan kuark, kemudian mulai muncullah proton, mulai muncullah neutron, sehingga terbentuk berpasang-pasang menjadi material-material yang ada hingga sekarang. Jadi ini teori Big Bang itu sebenarnya masih fihinazur, Ustaz. Jadi masih dalam belum disepakati, belum ada ijma para ilmuwan. Belum ada ijma, jauh, masih jauh. karena sebenarnya di teori Big Bang sendiri masih banyak kelemahan, dan akhirnya beberapa orang mengusulkan, membuat hipotesis bahwa di periode sebelum Big Bang itu ada periode lain yang namanya inflationary period, periode inflasi. Di periode sebelum Big Bang, mereka mengatakan Big Bang adalah awal mula, tapi sebelumnya ternyata ada, walaupun sebentar, tapi ada periode ini untuk menyelamatkan teori Big Bang supaya tidak ada. Jadi teori Big Bang dikritik oleh para ilmuwan yang lain. Dikritik ya, jadi belum ada isma. Kalau saya melihat dari penjelasan singkat dari Akh Andi tentang teori Big Bang, tentang proses penciptaan alam semesta, intinya alam semesta terbuat dari materi-material yang sudah ada, yang sudah ada disertai dengan kondisi suhu yang sekian-sekian. Sekarang siapa yang mengkondisikan itu semua? Material datang dari mana? Ya, secara justru suatu tidak objektif, justru kita menolak hukum sebab dan akibat tatkala kita mengatakan suatu tiba-tiba ada. So, tiba-tiba dari mana? Dan mungkin dari kosong menjadi ada kalau tidak ada sebab dan akibat. Justru kalau kita meyakini adanya sebab dan akibat, kita yakini bahwasanya dari suatu yang tidak ada menjadi ada, berarti ada yang mengakibatkan, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena justru kalau seorang seandainya mempercayai dan mengimani teori Big Bang sebagaimana dijelaskan oleh Akh Andi, justru dia semakin yakin bahwasanya ada pencipta, karena tidak mungkin terjadi proses tersebut kecuali Allah sudah mengkondisikan adanya partikel, adanya suhu yang tinggi dan ada yang lain sebagainya, sehingga kemudian terjadi ledakan dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Ini masya Allah jawabannya sangat memuaskan sekali menurut kami. Maka kami langsung teringat dengan adanya sebuah fenomena tentang namanya fine tuning. Fine tuning yaitu alam semesta dilihat, diamati oleh para ilmuwan, itu ternyata para semesta, alam semesta, supaya ada kehidupan di dalamnya seperti manusia dan sebagainya, hewan dan tumbuhan, itu seolah-olah berada di ujung silet, Ustaz. Ujung silet. Iya, kalau konstantanya diubah sedikit, nilai massa elektron atau nilai muatan elektron diubah sedikit, maka tidak akan ada kehidupan di alam semesta ini karena suhunya terlalu panas atau suhunya terlalu rendah. Jadi seolah-olah ada yang mengatur sehingga kok nilainya bisa pas segini. Ya. Ini masalahnya tidak cuma satu konstanta, tapi misalnya konstanta elektromagnetik, konstanta nuklir kuat, konstanta nuklir lemah, konstanta gravitasi, semuanya dikumpulkan seolah-olah ini kenapa kok nilainya seperti ini? Kenapa nilainya seperti ini? Kalau diubah sedikit, maka suhunya akan jauh sangat lebih tinggi atau sedang. Dan itu tidak mungkin terjadi semua dengan apa namanya kebetulan. Ya, karena kita lihat orang-orang ateis, mereka menuhankan kebetulan. Tapi kalau mereka sudah tidak bisa menemukan proses sebab dan akibat, kata mereka kebetulan. Gampang sekali. Justru tatkala Anda ilmiah objektif, harusnya Anda bisa menjelaskan kok bisa kebetulan begini, enggak mungkin. Kecuali ada campur tangan dari pihak luar, yaitu pencipta alam semesta. Ya. Nah, kemudian Ustaz, banyak dari kita setelah beranjak dari topik antara Islam dan sains, kita lebih beranjak ke kehidupan calon ilmuwan dan para ilmuwan ini. Ya, silakan. Nah, bagaimana kira-kira misalnya kuliah ke luar negeri, ke negeri kafir gitu, untuk meraih menimba ilmu umum di sana? Ya, ilmu umum itu tidak ada di negeri kita misalnya, atau di negeri-negeri Islam. Kemudian bagaimana hukum kuliah atau misalnya bekerja sebagai peneliti di sana? Karena memang tidak ada kesempatan untuk melakukan itu di negeri sini dan di negeri kita tercinta dan di negeri Islam lainnya. Secara umum, tinggal di tengah-tengah orang kafir adalah perkara yang tidak baik dan merepotkan seorang muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan ana bariun min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Kenapa? Kalau seorang muslim tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, maka dia akan sulit menjalankan kehidupan agamanya. Dia akan sulit misalnya mencari makanan yang halal, dia akan sulit untuk menundukkan pandangannya, dia akan sulit untuk menampakkan syiar-syiar Islamnya, dia sulit mungkin melaksanakan sholat Jumat, dan ini sering kita dengar keluhan-keluhan dari orang-orang yang tinggal di negara-negara kafir. Sampai saya dengar cerita tentang sebagian ikhwan yang kebetulan belajar di Korea, dari ITB kemudian belajar di Korea, melanjutkan ilmu tentang minyak. Suatu saat mereka diundang sama dosen bimbing mereka, diundang makan, sementara dosen mereka bukan muslim, bahkan Buddha atau yang lainnya. Ya repot, makan bagaimana caranya? Diundang makan ayam, akhirnya masing teman-teman itu, tiga orang kalau tidak salah, masing-masing bawa plastik di bawah sini, di bawah meja. Jadi siap dosennya makan, ngomong, maka dia pura-pura makan, kemudian dibuang di bawah. Setiap makan dia pura-pura, karena tidak mungkin dia makan hasil sembelihan dari orang-orang yang orang Buddha yang diharamkan dalam Islam. Artinya dia akan merepotkan diri mereka. Oleh karenanya hukum asal, seorang tidak tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir, apalagi dalam kondisi mukim menetap. Adapun kalau safar, tentunya perkaranya lebih ringan. Nah, sekarang bagaimana seorang yang hendak mukim di negeri kafir dalam rangka untuk belajar sains atau ilmu tertentu yang tidak ada di negeri kaum muslim, maka kita katakan hal itu diperbolehkan, bahkan bisa jadi dituntut dengan syarat. dengan syarat yang pertama dia bisa menjaga dirinya. Dia bisa ini secara gola batu zon, artinya bukan dia mengatakan saya yakin bisa jaga diri, enggak mungkin, semua orang tidak yakin, tapi secara persangkaan kuat dia insya Allah bisa menjaga dirinya karena dia tahu di sana ada teman-teman muslim, di sana saya bisa cari pengajian, sehingga secara gola batu zon, persangkaan berat, dia bisa, persangkaan kuat, dia bisa menjaga dirinya. Ini yang pertama, menjaga dirinya, karena saya katakan masalah menjaga agama itu nomor satu dalam dunia. Dalam kehidupan ini yang pertama adalah menjaga agama kita, ya. Apapun agama kita tidak boleh dikorbankan dalam hal apapun demi kemaslahatan orang, agama kita tidak boleh dikorbankan. Kita boleh mengorbankan dunia untuk orang lain, tapi kalau agama tidak bisa, tidak ada apa namanya basa-basi, tidak boleh kita mengorbankan agama kita untuk kemaslahatan yang lain, ya. Oleh karenanya kalau dia tidak bisa menjaga diri, khawatir kesana kemudian akhirnya terjerumus dalam zina, maka enggak usah belajar. Masalah umat Islam yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata dia menurut persangka dia bisa menjaga diri, maka bisa jadi dituntut dia untuk belajar ilmu tersebut. Berikutnya persyaratan kedua, ilmu yang akan dia pelajari tadi ternyata tidak terdapat di negeri-negeri kaum muslimin, ataupun kalau dapat di negeri kaum muslimin kualitasnya sangat rendah. Sementara Islam dituntut untuk maju, Islam untuk maju, dan kita apa namanya berlomba-lomba untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Ya. Oleh karenanya semakin dituntut dia untuk belajar di luar negeri. Saya rasa ini dua apa namanya syarat yang paling utama. Yang penting dia bisa menjaga agamanya, dan yang kedua memang ilmu tersebut dibutuhkan dalam Islam, ya, dalam kemajuan peradaban Islam atau kaum muslimin. Nah, kemudian Ustaz, berbicara tentang ilmu agama dan ilmu dunia, Ustaz, banyak orang yang menganggap bahwa kalau misalnya kita membaca dalil-dalil, misalnya dari Al-Quran ataupun hadis, banyak yang menunjukkan keutamaan dari ilmu, atau menunjukkan keutamaan dari penuntut ilmu dan sebagainya, atau keutamaan orang yang berilmu, banyak yang merasa bahwa ini yang dimaksud adalah ilmu dunia dan ilmu agama juga. Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Yang benar, seluruh hadis-hadis atau ayat-ayat yang menyebutkan tentang ilmu dan memuji ilmu adalah ilmu yang mengantarkan kepada khasyatullah, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu syariat, ya, ilmu syariat, ilmu agama. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maksudnya ilmu syariat. Para nabi tidak mewariskan ilmu teknologi, ilmu sains, tidak, tapi nabi mewariskan adalah ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Oleh karenanya ilmu yang langsung mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah adalah ilmu syariat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan seluruh ilmu yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat yang diagungkan oleh Allah adalah ilmu syariat dan bukan ilmu yang lain. Lantas bagaimana? Apakah ilmu yang lain tidak ada nilainya dalam syariat? Jawabannya tidak benar. Ya, ilmu yang lain sama dengan perkara-perkara yang lain. Ilmu yang lain adalah pada asalnya adalah perkara dunia. Kapan perkara dunia tersebut diniatkan untuk kemajuan agama, maka dia menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak bernilai li dzatihi. Dia tidak bernilai secara zatnya, tapi bernilai liwairihi tatkala dijadikan sarana untuk mengembangkan Islam. Contohnya seperti ilmu-ilmu teknologi yang canggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'iddu lahum masata'tu min quwwah. Siapkanlah kekuatan kalian. Ini kekuatan ini terutama masalah agama dan juga masalah dunia. Ya, kita akan berhadapan dengan orang-orang non-muslim, kita akan berhadapan dengan peradaban-peradaban selain Islam, maka kita butuh kekuatan, butuh kemampuan, dan kemampuan tersebut terutama juga masalah-masalah dunia. Oleh karenanya kalau seandainya ada ilmu yang sangat penting yang, atau penemuan orang Islam yang berkaitan dengan menguatkan kekuatan Islam, maka ini bisa jadi fardu kifayah. Bisa jadi fardu kifayah. Oleh karenanya saya katakan misalnya Akh Andi di ada ilmu yang jarang kaum muslimin, bukan saya katakan satu-satunya Akh Andi yang mengetahui, tapi misalnya hanya sedikit dari kaum muslimin yang mengetahui tentang ilmu ini, ilmu komputer, ilmu khusus tentang komputer misalnya, atau ilmu khusus tentang sesuatu teknologi, maka bisa jadi fardu kifayah bagi Akh Andi untuk belajar, ya, karena ini demi kepentingan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, dan dia menjadi mulia karena diniatkan untuk Islam. Dan sama ilmu sains, sama dengan ilmu kedokteran, sama dengan ilmu yang lain. Seorang jadi dokter asalnya hukum duniawi, dunia secara murni. Dia jadi dokter ingin uang banyak. Dia enggak dapat nilai sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala dia ingin jadi dokter, ingin menolong kaum muslimin, ingin membantu kaum muslimin daripada dia berobat di luar negeri, negeri-negeri non muslim, maka dia ingin membantu kaum muslimin, maka dia mendapatkan pahala dari sisi niatnya menjadikan ilmu kedokterannya sarana untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi berbedanya cuma itu. Ilmu agama dipuji oleh Allah secara zatnya, adapun ilmu dunia dia jadi terpuji kalau dijadikan sarana untuk Islam dan kaum muslimin. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih sekali nih, jazakallah khairan Ustaz. Maka semoga sesi tanya jawab bersama Ustaz Firanda ini bisa memberikan banyak faedah kepada kita semua. Semoga kita bisa mendulang faedah dan beberapa pertanyaan bisa kita terjawab. Dan pertanyaan itu Masya Allah sangat penting bagi kita untuk mengetahui jawabannya. Kami kembalikan kepada Allah. Terima kasih Allah Andi. Dan akan lebih menarik tentunya apabila kita melibatkan pendengar Ustaz ya, melibatkan pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita kepada Allah Andi atau Ustaz Firanda. Tapi akhwas, sebelum saya ingin bertanya dulu kepada beliau. Balik bertanya saja. Iya, saya ingin tahu tentang bagaimana perjalanan beliau kok bisa mengenal pengajian. Saya dengar justru kenal pengajian tatkala di Amerika. Bagaimana ceritanya, Andi? Ini mungkin bisa diberi. Mau ditanyakan juga sebenarnya. Oh, itu ya, sudah ya. Mewakili para silakan. Para pemirsa, silakan. Nah, waktu itu jadi kami memang sebelumnya banyak beranggapan seperti syubhat-syubhat yang ada di sains yang kami paparkan tadi. Jadi sebelumnya memang sangat jauh antara sampainya informasi tentang sains dan sampainya informasi tentang Islam. Kemudian ketika di Amerika Serikat, Qadirullah sempat mengalami sakit, sehingga yang sakit itu dengan sakit itu sesungguhnya itu adalah nikmat Allah kepada kami yang akhirnya membuat kami merasa sebentar lagi meninggal. Sebentar lagi meninggal, kemudian ketika sebentar lagi meninggal, maka tersisa satu pertanyaan di benak kami waktu itu. Setelah itu apa? Setelah itu apa yang akan kami temui? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus riset. Kita harus riset apa yang dikatakan oleh agama ini misalnya setelah kematian, apa yang dikatakan oleh agama itu dan sebagainya, apakah reinkarnasi atau masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat dan seterusnya. Itu kami riset semua agama dan kami coret semua yang politeis. Setelah kami coret yang politeis, kemudian akhirnya tersisa hanya Islam. Kemudian alhamdulillah waktu itu beli Al-Quran di terjemahan di bahasa Inggris. Kemudian kami dapat ayat di Al-Baqarah karena kami baca dari depan. Ayat di Al-Baqarah ayat ke-23 yang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dan maksudnya buatlah kalau kalian masih ragu tentang kebenaran Al-Qur'an, kebenaran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah ya, semisal satu surat yang semisalnya. Maka kami langsung tersentak, ini bukankah tantangan yang bisa dilakukan seperti yang kami telah jelaskan. Ini adalah sebuah kalimat yang bisa membuktikan kebenaran seluruh ajaran Islam hanya dengan satu kalimat. Tantangan ini, dan ini berisi suatu kunci yang membuat Islam menjadi teori yang ilmiah. Maka langsung saat itu kami riset apakah ada yang pernah membuatnya dan sebagainya, ternyata nihil. Kemudian kami riset orang manusia yang membuat karya, apakah ada yang berhasil mengimitasinya, ternyata banyak. Maka alhamdulillah setelah itu kami langsung ngaji. Kemudian saat itu kami dihadapkan pada banyak versi dari pemahaman terhadap Islam. Kemudian kami akhirnya alhamdulillah dengan hidayah dari Allah berhasil dituntun ke bahwa pemahaman yang benar itu adalah pemahaman yang paling selamat, dan pemahaman yang paling benar adalah pemahaman yaitu pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu kami dipermudah jalannya oleh Allah untuk ngaji di Amerika Serikat, di seperti misalnya di Tuba University, Universitas Tuba, part time untuk belajar ilmu-ilmu syar'i, kemudian dari para ustadz dan para masyayikh di sana, alhamdulillah. Dan hingga memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena bidang kami di Amerika Serikat itu adalah bidang yang dekat dengan filsafat. Jadi sangat dekat dengan filsafat dan spekulatif dan tidak bermanfaat. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk ini. Masya Allah. Jadi sekali heran pemaparannya. Dan pertanyaan Ustaz Firanda, juga pertanyaan dari Anda semua yang telah Anda kirimkan, alhamdulillah terjawab tadi. Dan Ikhwatul Islam, sebagaimana yang kami sampaikan, kita akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya seputar bahasan kita Islam dan Sains bersama narasumber Ustaz Firanda dan Allah Andi hafizahumullahu ta'ala di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan kami buka untuk yang pertama dari telepon 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana? Saya Tommy dari Cilincing. Tommy di Cilincing, Jakarta Utara ya. Ya, silakan. Ya, mau nanya tadi suara tadi pemaparannya bagus sekali dari Andi sama Ustaz Firanda. Mau nanya ada syubhat seperti ini. kan Rasul itu ummi ya, tidak bisa baca tulis seperti itu. Namun dalam sifat lain Rasul itu disifati fatonah, pintar. Kenapa dari sifat ini? Tapi kok Rasul itu ummi gitu? Saya akan ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana ada cara cara mengkompromikannya gitu? Terus yang kedua mungkin saran aja, mungkin Ah Andi sama Ustaz Firanda mungkin bisa lebih sering lagi ngadain kajian seperti ini atau bisa membuat buku gitu. Baik. Buku tentang Islam dan sains seperti itu gitu aja. Terima kasih Tommy atas interaksi antum di pagi hari ini. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Saya rasa masalah kecerdasan ya. Kecerdasan tidak harus dengan bisa membaca dan bisa menulis ya. Karena kecerdasan bisa ditangkap dengan hal-hal yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu IQ seorang juga bisa jadi sejak awal sudah canggih. Apalagi Rasulullah SAW kemudian dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Malaikat Jibril. Tentunya akan nampak kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang sekarang mengikatkan kecerdasan dengan bisa baca karena banyak ilmu yang tertulis di buku, terutama ilmu-ilmu sains. Zaman dahulu tidak perlu ilmu tersebut. Kecerdasan butuh dari perkara-perkara dengan melihat bagaimana kehidupan, dengan menghadapi bermuamalah, menghadapi masalah yang timbul di antara kaum Quraisy misalnya. Di antara kecerdasan Nabi SAW disebutkan oleh dalam hadis yaitu tentang tatkala Nabi menghadapi khilaf di antara orang-orang Quraisy dalam meletakkan Hajar Aswad. Setelah mereka selesai itu terjadi sekitar tahun umur Nabi tatkala 35 tahun. Itu 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Tatkala itu orang-orang Quraisy sudah berhasil membangun Ka'bah, tinggal proses peletakan Hajar Aswad. Maka masing-masing dengan angkuhnya ingin menyatakan kabilah-kabilah yang harus meletakkan Hajar Aswad, karena mereka merasa peletakan Hajar Aswad pada tempatnya merupakan suatu perkara yang sangat mulia. Akhirnya berlomba-lombalah mereka sampai terjadi, disebutkan mereka sempat diam beberapa hari sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Masing-masing sudah bersumpah akan bertekad untuk yang meletakkan, dan kalau ada yang menghalangi maka akan terjadi pembunuhan. Tiba-tiba mereka dapat insting di antara mereka dan mereka mengatakan, kita jadikan saja orang pertama kali datang masuk dalam Masjidil Haram menjadi hakim. Ternyata tatkala itu setelah mereka sepakat demikian, yang pertama kali muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Babu Safa. Maka dengan sepakat mereka mengatakan, atanal amin radhina bil amin, telah datang kepada kita orang yang terpercaya dan kita ridho dengan keputusannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kecerdasannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat ide meletakkan kain, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah kain tersebut, masing-masing seluruhnya angkat bareng-bareng. Ini idenya kelihatannya sederhana, tetapi ternyata membuat orang yang hampir berbunuh-bunuhan ridho semuanya. Maka kemudian mereka mengangkat bareng-bareng yang meletakkan Nabi SAW. Ini cerdas di atas kecerdasan. Ternyata yang meletakkan siapa? Nabi SAW. Mereka hanya numpang angkat, tapi mereka ridho dengan keputusan tersebut. Saya rasa kecerdasan seperti itu tidak butuh dengan belajar banyak belajar apa, bisa baca dan bisa tulis. Itu bisa dipelajari dengan muamalah, aplikasi kehidupan sehari-hari. Orang bisa menangkap hal itu. Oleh karenanya tidak ada pertentangan antara Nabi SAW ummi, dan Allah, sering saya sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menjadikan Nabi SAW ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Nabi SAW bisa baca dan bisa tulis, maka orang-orang akan menuduh itu adalah karya, hasil karya seorang manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Allah mengatakan, idzan lartabal mubtilun. Allah, kamu tidak bisa menulis sebelumnya, kamu tidak bisa membaca sebelumnya. Kalau seandainya kamu menulis dan membaca, lartabal mubtilun, maka orang-orang yang ahli batil akan ragu dengan Al-Quran. Akan tapi Al-Quran turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kecerdasan Nabi banyak ya, kita akan lihat dalam bagaimana muamalah terhadap istri, terhadap para sahabat menghadapi permasalahan. Yang saya rasa kecerdasan tersebut tidak butuh dengan membaca. Apa yang mau dibaca oleh Nabi di zaman tersebut juga untuk mengambil ilmu dari ilmu tersebut, tidak perlu. Kalau sekarang kita mungkin karena kurang pengalaman, kita butuh membaca dari orang-orang yang pernah berpengalaman. Di zaman tersebut tidak perlu. Wallah alam bisawab. Taib, jazakallahu khairan terkait dengan saran dari Ah Tommy tadi untuk program lanjutan dan mungkin buku yang bisa disusun oleh. Saya rasa ini kembali kepada Ah Andi untuk menulis buku. Saya kasih muka di masa pengantar. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Ah Tommy di Cilincing. Kami berikan kesempatan untuk yang kedua di belakang beliau. Silakan 0218236543. Hai, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Abu Mijan, Pak Abu Mijan di Pondok Kelapa, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Jadi silakan. Pak Ustaz tadi telah jelaskan masalah itu bahwa disiapkan untuk menghadapi mereka kekuatan itu dalam Al-Anfal ayat 60. Memang Nabi tidak mewarisi apa ilmu dunia, melainkan ilmu syariat. Dan di dalam hadis mengatakan bahwa Allah menciptakan bintang untuk pelempar setan, untuk mengenal arah, dan untuk ini apa namanya, untuk kehiasan langit. Yeah. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh hukum mempelajari peredaran bulan atau bintang? Karena ini termasuk ilmu nujum, apakah masuk dalam tentang ilmu nujum itu, Pak Ustaz? Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan untuk Pak Mumizan. Silakan Ustaz untuk berikutnya. Ilmu nujum ada dua, ada litasyir dan ada litaisir. Adapun litasyir adalah ilmu nujum yang dipelajari dengan menyatakan bahwasanya pergerakan-pergerakan bintang mempengaruhi kejadian-kejadian alam. Artinya untuk ngeramal, untuk jadi dukun, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau ilmu nujum untuk taisir, untuk memudahkan, artinya kita melihat bahwasanya musim-musim kadang-kadang muncul musim ini, kalau sudah ada tanda bintang ini atau gerakan bintang ini, maka akan muncul musim ini, maka ini tidak jadi masalah. Jadi ilmu-ilmu tersebut sebagai penunjuk arah, misalnya bintang-bintang tersebut, untuk memudahkan, bukan untuk penentu kejadian alam. Tetapi kalau untuk litaisir, memudahkan alam, seperti sebagai penunjuk jalan atau sebagai penunjuk arah, atau seperti bahwasanya dengan munculnya bintang ini biasanya ada musim ini, maka ini tidak jadi masalah. Ini tidak jadi masalah. Yang dipermasalahkan tadi adalah ilmu nujum untuk tasyir, ya adalah untuk mempengaruhi kejadian-kejadian alam, dan ini adalah ilmu perdukunan. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan demikian Pak Abu Mizan, semoga bermanfaat. Kita masih angkat satu penelpon berikutnya di belakang beliau, 0218236543. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Bapak dari mana? Dari Budi Tangerang. Ya, silakan Pak Budi. Ya, mau tanya, orang sering bilang ilmu pasti ya. Sebenarnya definisi ilmu pasti itu apa sih? Apa benar pasti gitu? Misalnya kalau dibilang matahari mengitari bumi, apakah itu kepastian gitu? Bagaimana ilmuwan barat itu mengatakan bahwa itu pasti gitu? Metodenya gimana? Ya, baik, itu aja. Terima kasih Pak Budi. Barakallahu. Mungkin Arani ya, yang akan memberikan pemaparan jawaban. Kepastian tentang ilmu-ilmu sains. Ya, ilmu-ilmu sains banyak di katakan sebagai ilmu pasti, namun berdasarkan pengalaman kami di Amerika Serikat, tidak ada yang mengklaim bahwa pasti di sini benar-benar pasti. Kemudian tidak ada yang mengklaim bahwa mereka menyebutkan ilmu sains sebagai ilmu eksak sains, eksak teori misalnya. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan ilmu sains ya sains. Jadi tidak ada berdasarkan muamalah kami dengan mereka di Amerika Serikat, maka tidak ada yang mengatakan menisbarkan teori ini sebagai ilmu pasti. Kemudian kalau kita katakan bahwa isi di dalam sains itu semuanya kepastian, maka itu tidak benar seperti yang sudah kami terangkan sebelumnya. Jadi jadi banyak ya. Kecuali matematika mungkin, saya tambah 1 sama dengan 2 sebenarnya ilmu pasti, atau tidak pasti juga itu? Itu tidak pasti juga. Kalau itu dalam agama tertentu, 1 sama dengan 3 ya. Jadi sisi ketidakpastian dari matematik, misalnya memang 2 tambah 3 tentu 5 iya. Karena itu adalah seperti semacam aturan kita. Aturan yang kita buat, kalau 2 tambah 3 itu 5 pasti ya, jelas ya, oke. Jadi kalau 2 tambah 3 kita tanyakin besok lagi, maka pasti 5 iya. Pastinya di sini. Cuma dalam matematik, karena matematik berkembang juga, karena misalnya kalau ada pertanyaan, misalnya ada sebuah angka A misalnya dikalikan dengan dia sendiri, A kuadrat sama dengan 0 iya. Maka A-nya berapa? Maka orang dulu mungkin mengatakan A-nya pasti 0. Tapi orang sekarang mengatakan bahwa oh, A itu bisa 0, bisa bilangan Grassmann namanya. Bisa bilangan Grassmann. Bilangan Grassmann definisinya, kalau A adalah bilangan Grassmann, maka A kuadrat sama dengan 0. Jadi ada bilangan lain selain 0 yang kalau dikuadratkan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kalau di matematik kita buat teori bahwa yang kalau misalnya sebuah bilangan dikuadratkan sama dengan 0 itu pasti 0, maka ini kita katakan tidak. Jadi maksud Andi, kepastian dalam matematik karena kesepakatan kita sendiri. Karena kita yang buat kesepakatan sehingga kita katakan harus demikian. Nah, ada tambahan? Tidak ada. Sekalian. Demikian untuk Pak Budi di Tangerang, semoga bermanfaat untuk antum dan pendengar dan pemirsa lainnya. Kita angkat untuk selanjutnya dari pesan singkat dari penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Andi dalam pemaparannya, bahwa di dunia barat mengaitkan sains dengan rob dan agama dipandang sebagai sesuatu yang haram, sebab agama dipandang bukanlah sumber ilmu. Agama dianggap kumpulan dogma yang tidak ilmiah karena tidak bersifat empiris dan rasional. Agama bukan ilmu, begitu dari pendapat orang-orang barat. Yang ironisnya, cara pandang yang demikian juga mewarnai corak pendidikan sains di Indonesia. Agama dibuang jauh-jauh dari sains. Bagaimanakah tinjauan pendapat atau penjelasan dari Al-Ustaz Firanda terkait dengan hal ini, juga mungkin Allah Andi yang juga terjun dalam dunia pendidikan ya sebagai konsultan di Ebimbel saat ini, mungkin Ustaz Firanda terlebih dahulu. Saya rasa kembali kepada yang saya paparkan tadi, justru seharusnya tatkala seorang menemukan keajaiban-keajaiban dalam sains, mengantarkan dia kepada semakin meyakini adanya pencipta. Oleh karena dituntut kepada para pengajar untuk membuat buku-buku yang mengarahkan ke arah tersebut, ya, bahwasanya justru sains itu mengakui adanya kehebatan Allah yang menciptakan dengan penuh kehebatan, yang menciptakan dengan keteraturan yang sangat hebat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Jadi bagaimana berusaha untuk membuat kurikulum yang mengikatkan antara sains dengan agama, bukan memisahkan. Dan ini adalah tugas bagi seperti Akh Andi yang alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami sains, dan juga diberi kemudahan untuk memahami agama, untuk mencoba untuk mengkaitkan antara kedua bidang tersebut, karena memang tidak boleh dipisahkan, karena sains seharusnya mengantarkan kepada pengakuan terhadap Allah, bukan malah menjadikan Allah tidak punya peran dalam dalam sains. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan dari Akh Andi? Ya, jadi kalau kami pandang bahwa memang sejauh ini memang ketika misalnya kita mendapatkan hasil-hasil di sains, mm-hmm. itu lupa untuk dikaitkan kembali dengan apa sebenarnya tujuan utama kita mempelajari sains. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa hubungan antara Islam dan sains itu itu seolah-olah menghubungkan misalnya menafsirkan ayat dengan utak-atik gatuk. Seperti misalnya surat As-Sajdah ayat 5 itu dianggap sebagai ini penafsirannya adalah teori relativitas Einstein. Berarti teori relativitas Einstein itu sudah ditemukan 1400 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan antara teori relativitas Einstein dengan apa yang dimasukkan di ayat, itu jauh berbeda sekali. Nah, jadi orang akhirnya menafsirkan seperti ini karena mereka tidak paham. Pertama, mereka tidak paham teori relativitas Einstein sendiri. Kemudian mereka juga tidak paham dengan penafsiran dari ayat tersebut. Maka kita katakan jalan yang benar adalah bukan utak-atik gatuk antara sains dan Islam seperti ini. Jalan yang benar adalah kita mengembangkan sains, kita mengajarkan sains dengan metode ilmiah yang seperti yang sudah ada di kalangan masyarakat ilmuwan. Tapi kemudian setelah kita mendapatkan hasil, kita juga tidak lupa bahwa ada dari Islam, kita juga mengetahui bahwa Allah yang menciptakan hal ini dan sebagainya, ini menunjukkan kebesaran Allah. Ketika kita misalnya berhasil mendapatkan properti atau sifat-sifat dari elektron, sifat-sifat dari proton misalnya, maka kita lihat bahwa ini menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan bahwa kita harus tauhid rububiyah kita seharusnya lebih meningkat lagi. Nah, jadi seharusnya, karena banyak di Indonesia sekalipun yang mengatakan bahwa kalau mengaitkan antara sains dan Islam itu berarti utak-atik gatuk seperti tadi. Nah, itu ini tidak benar. Iya. Baik, demikian untuk pendengar atau pemirsa yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Ini ada pertanyaan lagi, masih ada kaitannya sedikit dari penjelasan Allah Andi tadi, dari saudara Abu Sabiyah di Purwokerto yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah dengan orang-orang yang selalu mengaitkan dalil dengan sains untuk membuat dia yakin? Maksudnya dia tidak percaya dalil sebelum ada pembuktian secara sains. Mohon penjelasan dari Ustaz. Saya rasa semua orang tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan pada dasarnya bukan untuk bukan kitab sains. Jadi Al-Quran itu bukan kitab yang diturunkan untuk mengajarkan fisika dan kimia. Tapi Al-Quran adalah kitab yang asalnya mengajarkan tentang akidah dan akhlak, perbaikan akhlak. Oleh karena kalau kita lihat ilmu agama, pada dasarnya baik atau buruk itu. Jadi yang itu dibahas adalah baik atau buruk. Adapun kalau ilmu sains adalah benar atau salah, itu benar atau salah teori-teori tersebut. Oleh karena karena Al-Quran merupakan bukanlah hukum sebagaimana hadis-hadis Nabi, bukanlah buku sains. Meskipun terkadang ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan alam semesta yang tentunya tidak akan bertentangan dengan sains. Namun Allah turunkan Al-Quran bukan tujuannya untuk menjelaskan ilmu fisika atau ilmiah kepada masyarakat di tahun 1400 tahun yang lalu. Oleh karenanya jangan sampai tatkala kita ingin mengkait-kaitkan sebagaimana tadi penjelasan Akh Andi bahwasanya ada ayat yang tidak ada hubungannya dengan sains dipaksa-paksa, ya, takalluf dipaksa-paksa sehingga, atau ayat yang berkaitan dengan hari kiamat dipaksa-paksa untuk dikatakan bahwasanya bisa sampai ke bulan, padahal ayat ini berkaitan dengan hari kiamat dengan kesepakatan ahli tafsir. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita memahami Al-Qur'an bukanlah kitab sains, maka jangan setiap ayat yang kita dapati kita paksa-paksakan untuk sesuai dengan sains. Wallahu alam, bagaimana menurut Akh Andi? silakan Andi. Ya, Anda sepakat dengan saya. Selama yang Andi dapatkan, saya sih tidak pernah membaca hal ini, tapi Andi tentu telah menelaah berbagai macam tafsir-tafsir yang dipaksa-paksakan berkaitan dengan sains. Apa yang Andi dapatkan kebanyakannya bagaimana? Ya, jadi kebanyakannya hanya utak-atik gatuk. Misalnya seperti yang tadi bahwa dianggap atau ditafsirkan bahwa suatu ayat yang misalnya membandingkan antara satu hari di bumi sama dengan 1000 tahun di langit dan sebagainya itu atau 1 tahun di langit sama dengan 1000 tahun di bumi itu dianggap ini berarti wujud dari teori relativitas Einstein. Tapi kalau kita belajar teori relativitas Einstein dengan benar, maka kita katakan ini jauh sekali, ini gak nyambung. Kemudian contoh lain misalnya misalnya ayat yang tentang luasnya ilmu Allah, kulau kanal bahru midadal li kalimati rabbi, kemudian ya kemudian jika kita tambahkan maka itu dia akan tintanya tidak akan, lautan yang menjadi tinta ini tidak akan menulis, cukup menuliskan semua ilmu Allah. Kemudian orang akhirnya muta'atik gatuk, wah bagaimana kalau kita tambahkan lagi seperti di tafsir Ibnu Katsir, tambahkan lagi berarti ini mengindikasikan kepada kita tentang teori ketidakberhinggaan di matematik. Ini tentu sangat tidak nyambung sekali, muta'atik gatuk. Jadi dan banyak ayat seperti itu ya, banyak ayat yang dipaksa-paksa. Nah, demikian untuk Al-Akh Abu Sobiyah di Purwokerto. Semoga bermanfaat untuk antum dan pendengar serta pemirsa lainnya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ini ada beberapa penanya yang menanyakan terkait dengan adanya pertentangan dari teori yang beredar saat ini dengan isi dari Al-Quranul Karim tentang teori heliosentris dan geosentris. Bagaimanakah pandangan syariat dari sisi syariat Islam dan pandangan sains yang ada saat ini? Apakah teori yang saat ini digembar-gemborkan oleh orang-orang barat sudah memang ada pembuktian secara pasti terhadap teori mereka, atau hanya propaganda-propaganda yang kemudian dijadikan bahan untuk tidak menerima ilmu dari Al-Quranul Karim? Mohon penjelasan dari Al-Handi atau Ustaz Firan. Mungkin saya kasih mukadimah ya. Masalah ini, masalah tentang matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, tentunya ini perkara yang sering dibicarakan. Namun saya tertarik dengan perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya pembahasan ini tidak menimbulkan amal tertentu ya. Pembahasan seperti ini tidak menimbulkan amal tertentu, tidak ada ibadah tertentu yang kita kita lakukan di balik hal ini. Kemudian perkara berikutnya, saya tidak tahu secara sains bagaimana yang benar. Kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada manusia dengan apa yang dilihat oleh mereka. Yang terlihat matahari bergerak. Oleh karena Allah menyatakan seperti tatkala bumi dibentangkan bukan berarti bumi itu tidak bulat, tetapi secara pandangan mata memang bumi itu apa? Terbentang. Jadi Allah berbicara tentang apa yang ditanggapi oleh atau dilihat oleh mata manusia, dan kenyataannya matahari bergerak, itu yang dilihat oleh mata manusia. Namun secara sains wallah alam seperti apa ya, mungkin kita bisa dengarkan dari Akh Andi ya, tentang hal ini ya. Ya, secara zahir kita lihat matahari yang berjalan memutar ya, Pak. Silakan. Nah, jadi kalau di fisika yang namanya gerak itu harus sesuai dengan harus ada yang namanya kerangka acuan. Harus ada acuannya. Kalau misalnya kita katakan sebuah benda bergerak, maka kita katakan dia bergerak terhadap apa dulu? Karena karena orang lain bisa mengatakan benda yang bergerak tadi yang dikatakan oleh orang pertama bahwa dia bergerak, benda ini bisa katakan diam karena orang ini bergerak bersama benda itu. Nah, misalnya contoh sederhana, misalnya mobil dengan pohon. Misalnya mobil, kalau orang berada di atas bumi, permukaan bumi, maka dia katakan mobillah yang bergerak. Tapi kalau orang yang berada di dalam mobil, maka pohonlah yang bergerak. Namun ya, jadi intinya seperti itu, ada kerangka acuan. Namun kita sebenarnya masih bisa membedakan kalau contohnya mobil dan pohon, karena mobil itu yang membuat dia bergerak adalah mesin. Kalau di fisika namanya entropi. Jadi entropi mobil bertambah ketika dia bergerak, sehingga kita bisa mengatakan bahwa mobillah yang sebenarnya bergerak. Sederhananya adalah ada proses pemanasan mesin yang menyebabkan kita bisa mengatakan dengan jelas bahwa yang sebenarnya bergerak itu adalah mobil. Pohon itu bergerak karena kita melihatnya di dalam mobil saja. Namun kalau kasusnya matahari dan bumi, maka tidak ada kasus seperti ini, tidak ada perbedaan. Kalau kita katakan kita berada di bumi, maka kita katakan matahari lah yang bergerak, karena kita melihat matahari yang bergerak. Tapi kalau kita katakan berada di sisi matahari misalnya, maka bumilah yang bergerak. Nah, secara fisika kita mengatakan mana yang bergerak, matahari yang bergerak relatif terhadap bumi atau bumi yang bergerak relatif terhadap matahari, itu sama-sama benar. Sama-sama bisa dibuat perumusan fisikanya dan sama-sama bisa, sama-sama konsisten, sama-sama benar. Cuma perumusan, kalau perumusan fisika, perumusan matematiknya, kalau kita menganggap bumilah buminya yang sebagai acuan, itu akan lebih susah. Contohnya misalnya gini, misalnya matahari yang di teori-teori yang umum tersebar di masyarakat adalah matahari itu dikelilingi oleh beberapa planet, Merkurius, Uranus dan sebagainya. Kemudian kalau anggaplah kita menganggap bahwa bumi yang menjadi acuan, bukan matahari yang menjadi acuan, maka matahari bergerak, itu benar, bergerak relatif terhadap bumi. Kemudian planet-planet lain seperti Uranus, Merkurius dan sebagainya, mereka juga bergerak relatif terhadap bumi, namun gerakannya itu tidak sesederhana elips atau lingkaran, tapi gerakannya akan zigzag seperti itu. Tapi bisa dibuat matematiknya, tapi zigzag, sehingga matematiknya sangat susah. Tapi walaupun sangat susah, itu sama-sama benar, sama-sama diakui di fisika. Dan bisa, kalau di fisika namanya bisa dibolak-balik. Misalnya ada orang bilang, oh saya sudah terlanjur ngitung kalau kerangka acuannya bumi, kalau acuannya bumi, nah, tidak apa-apa, itu bisa langsung diubah kalau acuannya matahari. Berarti sudah ada yang buat rumus geosentris. Iya, itu soal mudah itu. Sudah mudah. Ya, itu merupakan soal mudah di fisika. Jadi kalau bumi dianggap diam, kemudian yang lain bergerak, nah itu bisa aja itu. Terjadi, ya. Jadi kalau matahari yang dia jadikan acuan, maka lintasan-lintasan planet yang mengetahuinya akan jadi mudah karena dia beruntungnya elips. Kemudian kenapa kok orang atau misalnya buku-buku dasar fisika misalnya di tingkat-tingkat SD sampai SMA itu diterangkan bahwa mataharilah sebenarnya yang dikelilingi, maksudnya bahwa bumi lah yang mengelilingi matahari, itu karena matahari itu massanya sangat besar. Massanya sangat besar sehingga sebenarnya yang terjadi adalah kalau kita anggap, kita sederhanakan, gak ada planet lain, matahari dan bumi itu sama-sama bergerak. Mengitari mana? Mengitari pusat massa mereka berdua. Tapi karena matahari besar sekali, pusat massa mereka berdua itu ada di dalam matahari. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari alam semesta jauh kejauhan, melihat matahari dan bumi, seolah-olah yang diam itu matahari dan bumilah yang berputar. Itu karena kita berada di nun jauh di sana, tapi kalau kita berada di bumi maka matahari yang berputar. Jadi jangan di, kalau dari segi sains sampai saat ini kita tidak menemukan adanya masalah yang signifikan antara mana yang harus dikatakan bergerak, seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk menyalahkan Al-Qur'anul Karim, demikian ya. Tidak ada alasan untuk ya mempertentangkan. Jadi tidak ada. Baik. Demikian untuk penanya melalui pesan singkat yang masuk dari beberapa penanya tentang masalah ini. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali 0218236543. Masih terputus, kami angkat pertanyaan dari pendengar kita di Rio, pendengar Radio Hidayah 103,4 FM Pekanbaru yang bertanya, Ustaz, apakah umat-umat Nabi terdahulu lebih maju secara sains dan teknologi dari sekarang? Misalnya dengan adanya piramid di Mesir, kemudian adanya pahatan-pahatan bukit dari umat-umat terdahulu, apakah sains di saat itu ada dan lebih maju dengan kondisi saat ini? Lalu bagaimanakah hikmah yang bisa kita petik dengan hilangnya teknologi tersebut sehingga manusia saat ini juga tidak mengetahui secara jelas bagaimana mereka atau teknologi apa yang dibangun, misalnya dari piramid atau mungkin di negeri kita ada Borobudur dan sejenisnya. Mohon penjelasan dari Al-Ustadz atau Ah Andi. Wallahu alam ya, saya tidak tahu tentang kecanggihan teknologi pembuatan piramid ya. Tapi kalau contohnya seperti kaum Tsamud yang memahat gunung, saya pernah datang langsung ke Diyar Tsamud ya. Saudi saja. Iya, di Saudi, ya, daerah Al-Ula sekitar daerah utara kota Madinah sekitar 350 km. Jadi kalau barang siapa ingin pergi ke Suriah atau pergi ke Syam, pergi ke Tabuk, dia akan melewati Khaybar. Melewati Khaybar, kemudian setelah Khaybar kemudian dia akan melewati Al-Ula. Al-Ula di situ akan dilihat bagaimana gunung-gunung yang dipahat oleh kaum Tsamud dijadikan rumah-rumah, ada dipan-dipannya, kemudian ada rak-raknya dan sebagainya. Tentunya kalau kita lihat memang di zaman itu canggih sekali. Kalau zaman sekarang tidak canggih hal itu. Artinya mudah bisa dilakukan oleh orang-orang sekarang dengan alat-alat teknologi yang begitu canggih, dengan bor-bor yang canggih bisa dia pahat gunung tersebut ya. tetapi di zaman tersebut mungkin canggih. Oleh karenanya kalau dikatakan peradaban kaum Samud lebih hebat daripada teknologi zaman sekarang, itu tidak benar. Itu tidak benar. Peradaban sekarang jauh lebih, pesawat saja sudah mengalahkan seluruh peradaban yang ada di zaman dahulu. Bagaimana besi bisa apa namanya, logam bisa terbang di udara mengangkut begitu banyak manusia. Tapi kalau misalnya dikatakan tentang piramid, saya tidak tahu bagaimana proses, apakah piramid itu membutuhkan teknologi yang canggih, ataukah kalau ada orang sekarang bikin piramid dengan mudah dibuat. Tentunya mungkin Andi lebih mengetahui tentang kecanggihan-kecanggihan piramid dan yang lain. Kita lanjutkan ke pendengar atau pemirsa lainnya untuk bertanya di telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Abu Mizan. Ya, Pak Abu Mizan lagi ya. Silakan. Ya. Alhamdulillah bisa masuk kembali. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih jazakumullah khairan. Mungkin ke Pak Andi. Tadi Pak Andi menyebutkan teori relativitas. Jadi ada rumus bahwa masa kali kecepatan cahaya kuadrat akan merubah bentuk, kalau tidak salah MC kuadrat, itu Pak Andi tahu. Iya. Ya sampai saat ini saya karena tanya berubahnya berubah gimana atau gimana menurut pandangan saya itu apa? Apakah bisa dibuktikan dengan apa, dengan kenyataan gitulah? Makasih sudah melakukan pemaham terlebih wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mubizan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahadi. Ya, jadi rumus E sama dengan MC kuadrat itu sebenarnya tidak menandakan adanya perubahan masa menjadi energi, karena itu didapat dari hal lain. Mm-hmm. Tapi kalau dari rumus E sama dengan MC kuadrat, kita mengambil faedah bahwa kalau misalnya kita punya partikel misalnya bermasa M, maka energinya adalah E sama dengan MC kuadrat. Hanya seperti itu juga, hanya seperti itu saja. Namun memang sudah terbukti secara secara fisika, secara saintifik, bahwa kalau misalnya kita memiliki elektron kemudian ditembakkan ke arah tertentu, kemudian ditabrakkan dengan positron misalnya, partikel lain namanya positron, maka mereka, elektron ini muatannya ya, dengan sebuah muatan, positron muatannya berlawanan dengan elektron, maka kalau mereka bertabrakan, mereka akan berubah menjadi foton, yaitu partikel cahaya. Nah, kita katakan di sini bahwa elektron dia punya energi karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu misalnya dia bergerak, kemudian positron juga bergerak dengan energi tertentu, yang rumusnya E sama dengan MC kuadrat sebenarnya ada tambah suku lain tertentu, ada tambahannya karena E sama dengan MC kuadrat itu kalau elektronnya diam, tapi kalau bergerak ada tambahannya. Maka energi yang elektron bergerak kita bisa hitung, energi positron yang bergerak kita bisa hitung, sehingga kalau mereka tabrakan dia berubah menjadi cahaya, seolah-olah hilang. Tapi sebenarnya secara fisika itu tidak hilang, karena cahaya itu adalah tersusun dari partikel-partikel yang namanya foton, yang energinya juga kita bisa hitung juga, walaupun massanya nol, tapi energinya juga bisa kita hitung berdasarkan frekuensinya. Jadi pernyataan bahwa kalau misalnya ada sebuah massa bisa diubah menjadi energi, itu ya berkaitan dengan reaksi antar partikel. Dan itu benar, secara eksperimen itu bisa dilakukan, bahwa misalnya partikel bisa diubah menjadi energi, dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian nanti energinya, karena energinya itu akan berubah menjadi partikel lain. Jadi kayak semacam kalau misalnya ada zat kimia ini tambah zat kimia itu, mereka akan larut menjadi zat kimia lain, seperti itu. Nah, untuk menentukan zat kimia baru itu menjadi apa, kita harus tahu energi partikel awal, energi partikel awal yang saling bertubrukan. Kemudian mereka menjadi energi secara singkat, kemudian berubah menjadi partikel lagi. Nah, jadi begitu penjelasan fisika. Ya, demikian Pak Abu Mizan. Terima kasih untuk Andi atas jawabannya. Kita masih memberikan waktu untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 di belakang Pak Abu Mizan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Bu? Assalamualaikum. Dari Ibu Ella Cikampek. Ibu Ella, silakan. Iya. Ustaz, penasaran tentang apa? Manusia yang bisa menginjakan ke bulan itu. Terus dari pandangan Islam juga saya ini tuh bagaimana tuh? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ustaz atau Ahanti. Mengenai secara sains saya tidak tahu ya, apakah benar-benar sudah banyak manusia pergi ke bulan. Akan tapi berdasarkan penjelasan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang melarang atau memustahilkan seorang pergi ke bulan? Ya, tidak ada dalil yang memustahilkan sampainya manusia ke bulan. Mungkin bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Akan tapi yang memustahilkan adalah bisa hidup biasa di bulan sebagaimana hidup di bumi. Itu yang tidak, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dan kita tahu dalam kaidah tatkala mendahulukan jar wal majrur, fiha tahyauna, pada bumi tersebutlah kalian hidup, ini menunjukkan ada pembatasan. Artinya hanya di bumi lah kalian hidup. Wa fiha tamutuna, dan kalian akan meninggal di situ. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi lah kalian akan dibangkitkan. Oleh karenanya kalau menyatakan bisa tinggal di bulan, main bola di bulan misalnya, seperti kehidupan biasa ini, seakan-akan bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau sampai di bulan, ya tidak ada, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada dalil yang memustahilkan hal tersebut. Adapun kenyataan yang ada, apakah pernah ada sampai di bulan dan yang lainnya, mungkin kita tanyakan kepada Akh Andi. Silakan Akh Andi mungkin. Ya, jadi kalau secara fisika memang tidak ada hal yang memustahilkan hal tersebut. Karena saat ini pun sudah banyak dibangun misalnya satelit luar angkasa, space station, itu stasiun luar angkasa yang dimana orang itu bisa tinggal sementara di situ, tidak selamanya. Tinggal sementara di situ dan bisa melihat-lihat foto-foto bumi, foto-foto bulan, matahari dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia bisa, kita bisa memberangkatkan orang. Jadi stasiun space station ini, stasiun angkasa ini, dia mengorbit bumi. Jadi posisinya berada pada jarak tertentu yang tetap dari bumi. Kalau kita bisa memberangkatkan orang ke sana, kemudian memulangkan orang ke sana, maka juga sama halnya kita juga bisa pergi ke bulan dengan cara yang sama, yaitu berangkat mendaratkan pesawat ke bulan dan memberangkatkan pesawat dari bulan ke bumi atau ke stasiun luar angkasa tersebut. Jadi nggak ada yang mustahilkan. Adapun memang sempat ada khilaf, maksudnya perbedaan, perdebatan, apakah dulu Amerika Serikat pernah Neil Armstrong itu sebenarnya mendarat di bulan atau mendarat di sebuah daerah di Amerika Serikat yang dianggap sebagai bulan, di propaganda sebagai bulan. Iya, saya tidak sempat meneliti tentang itu. Jadi, jadi ya banyak hal yang lebih penting dari itu. Dan ya kalau kita katakan bahwa kalau yang jelas adalah NASA bisa memberangkatkan pesawat tanpa awak ke Mars. Itu seperti yang kemarin namanya Mars Rover. Itu pesawat tanpa awak yang bisa mendarat di Mars. Tentu kalau misalnya ditambah manusia di situ tidak masalah kan, sebenarnya tidak susah. Jadi sebenarnya bisa saja ke sana, ke bulan atau ke Mars. Cuma apakah dulu Neil Armstrong pernah ke sana benar-benar menginjakkan kaki di bulan? Iya. Itu saya belum tahu. Iya. Baik, demikian untuk Bu Ella Cikampek, semoga bermanfaat jawaban dari Ustaz dan Akh Andi. Kita masih memberikan kesempatan untuk selanjutnya, dan ada pertanyaan dari Pak Iman, tidak menyebutkan tempatnya, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah pengaruh bidang keahlian seseorang mempengaruhi penafsiran-penafsiran seseorang tersebut terhadap Al-Quranul Karim khususnya? Semisal para ilmuwan sains akan cenderung menafsirkan secara sains, ahli metafisika menafsirkan secara klinik, kemudian ahli ekonomi juga menafsirkan kecenderungan yang lain. Apakah hal ini diperbolehkan dan bagaimana potensi seperti itu bisa ada di masyarakat kita saat ini? Silakan Ustaz. Sebenarnya kan Al-Quran diturunkan sebagai saya katakan tadi untuk membina akidah dan membina akhlak, ya. Jadi kita lihat arahan-arahan tafsiran para ahli tafsir, dan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Arahan-arahan tafsiran tersebut ke arah ke sana. Kalaupun misalnya ada ayat kemudian nyinggung misalnya, nyinggung sedikit tentang masalah misalnya antara sungai dan ini ada pembatasnya misalnya, ternyata terbukti, maka itu bukan tujuan utama syariat. Tujuan utama syariat adalah untuk mengingatkan antara akhlak dan akhlak yang mulia, dan membina akidah yang benar. Oleh karenanya diingatkan tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan. Oleh karenanya tafsiran para ulama berkisar searah ke arah situ ya, yang mengingatkan kita. Ataupun kalau misalnya ada sains contohnya misalnya tentang janin, maka itu ke arah rububiyah, mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ternyata terjadi pengembangan tafsir, mungkin masalah janin ditafsirkan secara detail, maka itu adalah tafsiran sekunder, bukan primer. Primernya kembali kepada akhlak dan akidah. Yang sekunder ini ya, kalau benar ya nggak jadi masalah, tapi kalau nggak jadi nggak benar, ternyata bertentangan dengan ilmu sains, maka kita buang. Yang penting tafsir primernya kita pegang. Bahwasanya ayat ini tujuannya adalah untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah tentang hari akhirat, tentang akhlak yang mulia. Bahwasanya kalian manusia terbuat dari janin, dari mimain mahin, dari air yang hina, dari alaqah misalnya seperti dan yang lainnya, untuk mengingatkan bahwasanya kalian jangan sombong wahai manusia. Itu tujuan tafsir primer dari ayat-ayat Al-Qur'an. Zakal heran atas jawabannya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Umur Rosid di Kalimalang, Bekasi. Ini pertanyaan untuk mungkin Ustad atau juga Ah Andi, terkait dengan sistem pendidikan saat ini, tentang pemahaman bahwa pendidikan anak usia dini sekarang berkembang, bahwa anak-anak kita usia dini harus jago matematika, fisika, dan Inggris. Bagaimanakah menyikapi hal ini? Mungkin Allah Andi bisa memberikan penjelasan terkait dengan juga aktivitas antum sebagai konsultan pendidikan di A-Bimbles untuk program fisika dan matematika. Silakan Allah Andi. Ya, kalau berdasarkan pengalaman kami, bahwa sebenarnya anak-anak usia dini itu memang matematika perlu, cuma mungkin taraf matematikanya harus diperhatikan juga. Karena banyak saya temui kurikulum Indonesia, kurikulum di negeri ini terlalu berat, terlalu berat. Kalau kita bandingkan misalnya, jangankan usia dini, misalnya SMA saja, SMA saja kita bandingkan dengan negara Amerika atau Eropa, itu kurikulum di Indonesia itu terlalu berat, terlalu banyak kurikulum, terlalu banyak materi yang harus dipelajari, sehingga tidak dalam, sehingga dangkal saja, sehingga akhirnya ada rumus kita tidak paham ini dari mana, karena tidak ada waktu untuk banyak untuk membahasnya. Kemudian tentang fisika, misalnya tentang IPA, kalau misalnya anak dini kan IPA misalnya, tidak ada waktu untuk meneliti, misalnya wah, kita dapat fakta dari buku, yuk kita teliti di alam sekitar, benar nggak ya? Nah, nggak ada waktu untuk itu, karena banyak sekali kurikulum yang harus dikejar target satu semester atau satu tahun itu. Nah, jadi untuk usia dini seharusnya cukup dengan mengenalkan lingkungan sekitar, itu untuk IPA-nya, menerangkan tentang lingkungan sekitar ini apa dan sebagainya, ini prosesnya gimana, proses ini kok apa, awan kok bisa ada yang warnanya hitam, ada yang warna putih dan sebagainya. Kemudian tentunya dikaitkan dengan tauhid juga, maka itu sudah cukup untuk usia dini. Kemudian matematik, saya rasa kalau misalnya harus bisa menghitung dengan cepat itu terlalu berlebihan. Jadi ada masanya sendiri-sendiri, kita harus bertahap juga. Saudaraku seiman, demikian untuk Ummu Rasyad di Kalimalang. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon di 0218236543. Ya, halo. Masih terputus. Kami undang kembali Anda untuk bertanya, dan tentunya berkaitan dengan materi dan bahasan kita, Islam dan Sains, bersama Al-Ustaz Firanda dan Al-Akh Andi di siang hari ini. Ya, silakan, halo. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ustaz, ada begitu banyak pertanyaan terkait dengan ketertarikan pendengar perjalanan Allah Andi di dalam menemukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau tadi menjelaskan bahwa beliau pernah mengadakan penelitian tentang agama-agama dan ajaran-ajaran yang ada. Apakah mungkin ada keinginan dari Allah Andi untuk mungkin menjadikan sebagai sebuah karya ilmiah dan menjadi buku yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan masyarakat kita? Silakan. Ya, kami pribadi sebenarnya masih mempertimbangkan gitu. Jadi dilihat dari segi maslahah, kemudian waktu juga dan sebagainya. Tapi keinginan untuk misalnya berbagi, kemudian jika itu misalnya berfaedah, maka ya kami sangat ingin untuk melakukannya. Oh, mungkin saya mau bertanya. Jadi saya waktu dengar cerita tentang Andi, tentang bagaimana dia mulai meriset tatkala sakit, meriset berbagai macam agama, kemudian dia coret-coret ya. Setelah itu, setelah dia coret tinggal Islam, kemudian setelah Islam dia melihat berbagai macam metode, dia coret-coret lagi yang lainnya. Apa dasar mencoret-coret tersebut ya? Kok tertarik sehingga dicoret-coret, kemudian coret-coret yang pertama dan coret-coret yang kedua? Mungkin bisa diberi manfaat kepada para pendengar sekalian, kok bisa akhirnya memilih manhaj para sahabat. Masya Allah. Jadi waktu itu kami mencoret ketika dihadapkan pada sekian banyak agama, maka kami katakan ini harus tidak boleh ada internal contradiction, kontradiksi internal di agama tersebut. Kalau misalnya ada, misalnya di satu tempat mengatakan begini, satu tempat lain di agama itu sendiri mengatakan seperti itu, maka langsung kita coret. Karena kita yakin agama yang benar tidak mungkin ada kontradiksi internal. Kemudian tidak boleh ada kontradiksi eksternal, external contradiction. Misalnya agamanya mengatakan seperti ini, tapi kita lihat di alam ternyata seperti itu. Kita lihat di fakta sejarah misalnya seperti itu, ternyata salah. Nah, kalau itu namanya kontradiksi eksternal. Tapi jujur saja, ketika riset tentang agama, sebenarnya kami tidak cukup sampai meneliti internal sampai eksternal kontradiksi. Kita lihat apakah Tuhannya banyak atau tidak. Kalau banyak, coret langsung. Tidak mungkin Tuhannya banyak. Secara logis sudah tidak mungkin. Jadi langsung membawa ke agama satu-satunya, yaitu Islam. Kemudian kayak misalnya agama Yahudi langsung kita coret, karena bagaimana mungkin Allah menspesialkan, menghususkan sesuatu yang kita tidak bisa memilih untuk menjadi suku itu. Ya, iya benar, tidak masuk dalam pilihan. Iya, tidak masuk jadi pilihan. Sejak awal kita sudah dicoret. Iya, sejak awal kita sudah dicoret. Maka ini tidak mungkin, tidak logis, maka langsung kita coret. Kemudian setelah kita dihadapkan hanya pada satu pilihan, yaitu Islam, maka langsung dapat membeli Al-Quran terjemah. Kemudian saat itu kami langsung menggali, karena kami saat itu hanya menerima Islam hanya sekedar mencoret yang lain, ya. belum menerima apa yang membuat kita yakin bahwa kebenaran Islam dari Islam itu sendiri. Kemudian kita baca Al-Quran dan sebagainya, langsung sampai pada ayat itu, langsung alhamdulillah kami langsung menyadari, wah ini Islam pasti benar, tidak mungkin ada salah. Setelah itu semua konsekuensi yang ada di Al-Quran dan hadis dan ijma dan seterusnya, kias dan sebagainya, maka ini mengikuti semua kebenaran semuanya. Masya Allah, hanya dengan satu tantangan itu semuanya mengikuti. Kemudian setelah itu, setelah kami menyadari bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, alhamdulillah, kemudian kami melihat di sekeliling ada banyak versi-versi pemahaman, penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang Islam. Ada yang manhaj ini, ya manhaj itu dan sebagainya. Kemudian cara untuk mengecek itu, kami berusaha untuk mendaftar, menuliskan semua apa pemikirannya, kemudian apa konsekuensi dari pemikirannya, kemudian apakah mereka eksklusif atau inklusif seperti itu. Itu berapa lama akan di itu? Itu seingat kami mendapatkan tentang yang yakin bahwa Islam itu benar, itu sekitar Januari 2011. Kemudian yakin bahwa mendapatkan mahat pemahaman yang benar tentang Islam itu sekitar bulan April. Jadi selama 3 bulan masih dalam posisi sakit waktu itu, namun sudah berkurang sakitnya karena sudah bahagia menemukan agama yang benar. Jadi walaupun meninggal pun, nah ini jawabannya begini. Setelah meninggal, kemudian setelah itu di dalam riset kami berusaha fokus pada pemikiran akidahnya dari mahat tersebut. Kira-kira misalnya dia berpikir seperti ini. Kalau misalnya waktu itu pola pikir kami adalah, apakah pola pikir mereka sama dengan Nabi? Itu yang jadi langsung kunci kami. Apakah Nabi pikir gitu juga sama dengan yang mereka pikirkan? Oh, kalau Nabi, di sekelilingnya ada sahabat, Nabi ngajarin sahabat, seperti halnya misalnya kita ustadz ngajarin anak didiknya di sini, ketemu per hari dan sebagainya, kalau ada kesalahan pasti Nabi langsung katakan gitu kan, langsung benarkan atau langsung salahkan. Jadi kunci kami adalah meneliti mana dari manhas-manhas atau pemahaman atau metode penafsiran dari kelompok-kelompok ini yang sama dengan Nabi dan para sahabatnya zaman itu. Dan itu sampailah kepada manhaj as-salafus soleh, yaitu memahami Islam sesuai dengan pemahaman as-salafus soleh, yaitu pendahulu yang soleh. Siapa pendahulu yang soleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat, tabi'in dan tabi'in, sebagaimana yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sendiri di banyak ayat dan hadis. Masyaallah, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita masih ada beberapa menit ke depan untuk satu kesempatan via telepon dan nanti satu kesempatan via pesan singkat di penghujung acara kita. Silakan 0218236543 kami buka kembali. Ya, halo. Halo. Nah, silakan, dari mana Bapak? Abu Aisyah dari Cibinong. Pak Abu Aisyah, silakan. Iya, ingin tanya ke Akhi Andi ya. Tadi sempat ada penjelasan terkait zaman perunggu, zaman batu. Menurut saya itu lebih ke arah teori Darwin sebenarnya ya. Mungkin kalau yang kebenaran sesungguhnya mungkin tidak seperti itu. Dan saya condong lebih mungkin tadi yang dipenjelaskan sebelumnya, bahwasanya teknologi itu sudah ada di zaman dahulu gitu, baik dari zaman Nabi Adam mungkin alaihissalam atau sampai saat ini gitu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan ke Ahi Andi, bahwasanya apakah Ahi Andi familiar dengan satu ilmuwan bernama Nikola Tesla gitu, karena terkait ilmuwan ini sendiri banyak sekali terkait teknologi listrik alternating current itu arus bolak-balik, sepertinya dia yang sebagai inventornya. Kemudian apakah ada dari ilmuwan kita yang mempelajari terkait ionosfer bumi, karena terkait dari ilmuwan Nikola Tesla ini sendiri mungkin sampai saat ini yang saya lihat banyak di YouTube segala macam itu ada yang dikembangkan di Amerika Serikat terkait mungkin kalau disingkat adalah HAARP atau HARP gitu ya, yang kepanjangan adalah High Frequency Active Auroral Research. Namun dari Akhi Andi mungkin ada yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Jazakallahu khair. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahandi untuk memberikan ulasannya. Ya, jadi yang kami maksud dengan perunggu tadi maksudnya adalah bukan kita membenarkan teori Darwin, karena kita tidak mengungkiri juga bahwa manusia zaman dulu teknologinya juga saat itu teknologinya adalah masih zaman masih menggunakan kapak perunggu. Ya kalau misalnya ada teknologi lain tapi tidak mengungkiri kenyataan bahwa mereka menggunakan kapak perunggu untuk misalnya menyembelih hewan dan sebagainya. Jadi hanya sebatas itu yang kami katakan. Kami tidak mengatakan bahwa manusia zaman itu adalah peralihan antara kera dan manusia, tidak ada hubungannya dengan dengan Darwin. Kita fokus pada teknologinya, bukan pada manusianya. Nah, kemudian Nikola Tesla ya kami kenal, dia adalah yang menemukan pertama kali listrik AC. Kemudian dia awalnya adalah salah satu pekerja Edison yang menemukan listrik DC, Tesla yang menemukan listrik AC, sehingga banyak dipakai sekarang ini di seluruh dunia listrik AC. Dan terkait dengan salah satu percobaan Tesla itu ada yang dikabarkan dia ini meriset tentang misalnya sistem yang bisa merubah memunculkan gempa bumi hanya dengan resonansi, misalnya benda kecil saja bendanya, tapi benda ini bergetar dengan frekuensi tertentu, tapi frekuensi ini sama dengan frekuensi bangunan dan kerak bumi di sekelilingnya, sehingga kalau ini benda ini digetarkan maka benda sekelilingnya juga ikut bergetar. Kemudian pengembangan dari teori ini ada yang berkata bahwa gelombang dari getaran dengan frekuensi tertentu ini bisa ditembakkan, kemudian dipantulkan dari ionosfer, kemudian sampai ke tempat lain, sehingga tempat lain itu menjadi terkena gempa bumi atau terkena bencana alam dan sebagainya. Nah, secara ilmiah, dan itu katanya dilakukan di Amerika Serikat yang namanya HARP. Secara ilmiah kami belum sempat riset dan walau alam tentang kebenaran teori ini, apakah getaran gelombang itu bisa dipantulkan melalui ionosfer dan sebagainya. Tentunya ini butuh riset yang tidak mudah. Jadi kami katakan kami belum sempat merisetnya, dan kami juga belum pernah mengenal orang yang ahli dalam masalah ini, sehingga kami langsung bisa tanyakan. Belum sempat. Namun ya kita bisa metode untuk ini penting kami paparkan di sini. Metode untuk riset itu tidak cukup dengan misalnya dengan internet seperti itu. Maksudnya yang kami maksud dengan internet adalah artikel-artikel yang bukan pada jurnal ilmiah atau YouTube misalnya video seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang yang banyak posting-postingan yang hoax, istilahnya gitu. Postingan hoax, sehingga waktu itu ada sempat kami menemui orang yang ingin meriset masalah pembangkit listrik, tapi di rancangannya itu beliau ingin membuatnya di Indonesia, tapi dalam rancangannya itu ada namanya materi superkonduktor. Kemudian kami tanyakan, antum dapat dari mana ide ini? Ini ada di YouTube dan sebagainya. Maka kami katakan superkonduktor di Indonesia belum bisa dibuat. Jadi tidak mungkin bisa. Dan ini kayaknya rancangannya tidak mungkin bisa dijalankan. Jadi maka kalau misalnya, jadi al-akh kalau misalnya mau meriset juga misalnya, maka kami ini sangat-sangat rekomendasikan untuk membaca jurnal-jurnal ilmiah. Misalnya ya banyak jurnal-jurnal ilmiah yang memang terbukti ininya apanya, lukilannya, kemudian referensinya dan sebagainya, untuk mengecek tentang teori pantulan ionosfer ini. Jadi karena memang ini kalau misalnya itu benar terjadi, memang ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau seandainya misalnya kaum muslimin juga ada yang menguasainya sehingga bisa menanggulangi, ada cara mencegahnya, maka itu sangat bermanfaat. Maka semoga Allah juga semangat untuk berisatnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas ulasan dan jawaban yang disampaikan Ahandi. Ada satu pertanyaan terakhir saja dan Ahandi di kesempatan acara kita dari pendengar yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa Ahandi di program S3 tidak melanjutkan karena lebih dekat kepada filsafat. Yang jadi pertanyaan, apakah benar bahwa orang yang menuntut ilmu filsafat akan membuat orang tersebut tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan dari sisi syariat terhadap hal ini. Silakan. Mungkin Ustaz nanti ya, Andi. Setahu saya kalau ilmu filsafat ya, jadi artinya kita kembali kepada ahli filsafat dari orang-orang Yunani, Aristoteles dan teman-temannya. Tatkala mereka berbicara tentang ilmu fisika atau kimia, maka ilmu tersebut dibangun di atas riset atau di atas penelitian suatu yang nampak, suatu yang nampak yang bisa mereka rasakan dan mereka bisa lihat. Nah, kalau ilmu ini kemudian digunakan untuk meneliti Allah atau untuk memahami Allah, ini salah karena mengkiaskan suatu makhluk dengan mengkiaskan dengan pencipta. Ya, dikatanya kalau ilmu filsafat ini dibawa sampai kepada pemahaman tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan aturan-aturan yang merupakan kesimpulan dari penelitian sesuatu makhluk, maka ini pasti akan menimbulkan keraguan dan akhirnya buat aturan sama Allah, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, akhirnya lama-lama Allah itu tidak ada, Allah tidak, sifatnya harus begini, zatnya begini, begini, intinya Allah tidak ada akhirnya. Ini yang dikhawatirkan sehingga para ulama dulu membenci ilmu filsafat karena hal ini mengantarkan keraguan terhadap adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dibangun di atas pengkiasan yang salah. Katakan ya, tapi kalau mereka berbicara tentang ilmu fisika kimia silakan, karena kembali kepada riset, kepada eksperimen yang mereka lakukan. Kalau benar ya benar, kalau enggak kita salahkan. Ya, gimana? Ya, silakan Handi. Jadi secara umum memang memang seperti itu yang terjadi. Kalau misalnya karena orang-orang fisikawan yang ada di zaman ini itu sebenarnya tidak beda dengan Aristoteles dan Plato zaman dulu. Cuma bedanya mereka bisa menggunakan matematika untuk merumuskan teorinya. Kalau zaman dulu Aristoteles dan Plato tidak ada matematika yang advance, fisikanya pun masih hanya mengamati indrawi dari mengamati secara panca indera dari alam semesta sekitar. Sehingga akhirnya ya jadilah filsafat seperti yang kita bisa ini baca karya-karya mereka itu yang banyak sesat. Kemudian fisikawan yang ke arah-arah seperti itu di zaman ini sebenarnya pola pikirnya sama dengan Aristoteles dan Plato, cuma mereka bisa membahasakannya dengan matematik, teori, teorema dan sebagainya, fisika dan hukum-hukum fisika dan sebagainya, padahal sama saja. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya seperti itu membahas tentang mereka ingin mencari atau ingin mendapatkan suatu hukum tentang Allah. Ini berarti Allah itu harus begini, Allah memang seperti itu. Jadi tersesat. Karena memang itu bukanlah jalan. Bidangnya, bukan bidang. Ya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa yang menyampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Dan ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami ajukan. Namun ini ada satu pertanyaan yang menggelitik dan sekaligus menjadi rasa penasaran kita terkait dengan rencana Akh Andi, bahwa katanya beliau berhenti atau tidak melanjutkan program fisikanya yang kata beliau banyak syubhat di dalamnya. Akan tetapi dari segudang prestasi yang di bidang sains yang antum sudah dapatkan, punya ada rencana untuk pendidikan kedepannya sehingga bisa bermanfaat untuk kaum muslimin di Indonesia khususnya. Mungkin ada rencana kedepannya, Handi? Ya, ini sekaligus kami juga mungkin ya, semoga apa, jangan dilupakan di doa maksudnya gitu ya. Jadi insya Allah kami juga berencana untuk meneruskan. Kalau sebelumnya di Amerika Serikat bidang kami adalah yang ke arah seperti itu, yang ke arah kosmologi dan sebagainya, yang ke arah filsafat dan seperti itu. Tapi insya Allah di pendidikan selanjutnya kami akan menempuh riset tentang fisika material, yang itu insya Allah bermanfaat dan jauh dari filsafat. Kemudian di negara Inggris insya Allah. Tapi ini masih belum pasti karena masih ya, semoga masih Allah berikan kemudahan proses yang terbaik ya untuk Handi. Dan dengan demikian Khotol Islam, saudaraku seiman seakidah, berakhir program acara kita dari Dialog Interaktif Islam dan Sains Modern yang disampaikan oleh dua narasumber kita, Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafirullah dan Al-Akh Andi Oktavian Latif Hafirullah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz dan Al-Akh Andi. Mohon maaf untuk Anda yang telah menyampaikan begitu banyak pertanyaan untuk pesan singkat yang telah Anda kirimkan di dua nomor interaktif kami, atau Anda yang telah berupaya menghubungi layanan telepon kami. Kami mohon maaf dan semoga kita bisa bertemu kembali untuk Ustaz Firanda dan Al-Akh Andi di kesempatan program selanjutnya. Dan dengan demikian kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.